sedikit agak lebih tinggi nih, Pak Bupati, saya mohon maaf. Tidak mengurangi kemuliaan Bapak Ibu seluruhnya, ini hanya untuk sekedar terlihat saja insya Allah. Kalau boleh beliau berkenan duduk. Supaya agak duduknya sama-sama ini. Pak Bu, belum berkenan ya? Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على رسول الله الذي اصطفاه ربنا رحمة للعالمين فجعله أسوة للناس أجمعين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنزل ربنا القرآن الكريم هدى للناس كالشمس وضحاها فأكده بالسنة النبوية كالقمر إذا تلاها فمن سار عليهما في حياته فسوف يعيش في حياة الدنيا بالسرور والفرحة كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما فكان يعيش معيشة ضنكا كالليل إذا يغشاها اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, terkhusus seluruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Bupati Kiai Haji Abdullah Hafid serta jajaran musfidanya, aparatur pemerintahan Kabupaten Rembang, pimpinan daerah Muhammadiyah sebagai panitia tabligh akbar hari ini, dan yang saya cintai insyaallah seluruh hadirin yang hadir di kesempatan kali ini, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga tanpa kecuali seluruhnya memperoleh apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sadaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi pernah menyampaikan, siapapun yang menyiapkan dirinya menempuh satu jalan untuk belajar satu pengetahuan bagian dari syariat agamanya, sekalipun yang dipelajari itu sedikit, Pak. Kalimatnya menggunakan nakirah, ilman, tanpa alif lam. Itu bisa berarti satu ayat saja. Atau satu hadis saja. Kemudian Nabi menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka setiap persiapannya, langkahnya, lelahnya, akan langsung dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan langkahnya ke surga insyaallah. Jadi kalau tadi Pak Bupati bermohon dan berharap kepada Allah semoga kita dimudahkan ke surga, maka dibayar tuntas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap yang serius melangkahkan kakinya, meringankan dirinya untuk hadir di majelis ilmu, maka itu titian jalan untuk menuju surganya. Tidak cukup dengan amin tuh. Kita harus belajar dulu nih. Alhamdulillah. Ini kali ketiga saya hadir sekitaran pendopo ini. Di pertama, Pak Bupati, hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2012. Saya hadir di sekitaran pendopo, belum masuk ke ruangan dia. 2 Desember, hari Jumat sore, tahun 2016. Saya masuk ke sekitaran pendopo juga, tapi tidak hadir di tempat ini. Karena ada acara pada saat itu, kursinya dipasang sekitaran ini, warnanya kuning lapisannya. Saya hanya masuk ke museumnya saja. Di museum itu, saat masuk sebelah kanan kiri itu ada nasabnya. Almarhumah ditulis demikian. Raden Ayu R. Ayu A.A. Kartini. Diturunkan nasabnya, ada yang cukup menarik. Sebelah kanan paling bawah, itu diturunkan saudara-saudari almarhumah Raden Ayu A.A. Kartini. Ada dua bagian-bagian. Ada nomor satu, nomor dua, nomor empat, nomor lima, nomor tujuh, kemudian sembilan, sepuluh, sebelas. Itu saudaranya Raden Ajeng Kartini dari satu ibu. Kemudian nomor tiga, nomor enam dan delapan dari ibu yang lain. Yang pertama kalau kita lihat di situ ada sesuatu yang sangat menarik. Beliau diposisikan nomor lima, tertulis tahun 1879, bulan April. Tepatnya 21 April tahun 1879. Ketika kami telusuri perkembangan dari kelahiran, pendidikannya, sampai kemudian dipinggit dan keinginan kuatnya untuk belajar, ada satu informasi yang menarik. Yang lahir tahun 1886. Kemudian yang kedua, Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang lahir tahun 1871. Dua-duanya secara nasab bersaudara, kemudian belajar di Kyai Haji Soleh Darat, punya prestasi yang sama dari tingkat kegemilangannya, sampai diminta oleh gurunya untuk meneruskan kemudian belajar di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Bahkan di awal-awal masa pembelajarannya, belajar pada guru alim yang sama, mufti di Mekah, imam besar di Haramain, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang lahir tahun 1880 Masehi. Sepulang dari sana, Kyai Haji Muhammad Darwish kemudian diberikan julukan nama baru dengan nama Kyai Haji Ahmad Dahlan bin Kyai Haji Abu Bakar bin Kyai Ilyas bin Kyai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kyai Gerbek bin Maulana Ishaq. Kemudian pulang ke Nusantara, lantas mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November tahun 1912. Setelah terjadinya pertemuan kemudian di Krukut dan Tanah Abang, berdirinya Jamiatul Khair hari Senin tanggal 17 Jumadal Akhirah bersamaan dengan tahun 1905. Ada pertemuan di Tanah Abang dan Krukut mendirikan Jamiatul Khair, dihadiri oleh lima habaib pada saat itu. Kalangan Sayyid, Sayyid Abdurrahman, Sayyid Sehan, Sayyid Abdullah, Sayyid Al-Fakhir, dan kalangan yang lainnya. Pulang dari situ 6 tahun, 7 tahun kemudian mendirikan Muhammadiyah. Setelah bertemu dengan tahun 1911 dengan seorang alim bernama Syekh Ahmad Surkati yang didatangkan dari Sudan, sempat kemudian beliau menimba ilmu di Kairo dan pada saat itu berada di Mekah. 14 tahun kemudian, tahun 1926, tepatnya 31 Januari 1926, saudaranya yang punya turunan nasab bertemu di satu titik mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, dikenal dengan Pangeran Benawa, nama lainnya Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdurrahman, dikenal dengan Joko Tingkir, disambungkan kemudian ke nasabnya ke Maulana Ishaq atau Raden Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq, turunan yang sama di Sunan Giri. Siapa Maulana Ishaq itu? Adalah satu di antara anaknya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra punya dua putra. Yang pertama Syarif Abdullah, menetap kemudian di Mesir. Syarif Abdullah kemudian berhaji ke kota Mekah Al-Mukarramah, bertemu dengan satu anaknya Prabu Siliwangi yang diantar oleh kakaknya pada saat itu, yang dikenal dengan Abdullah Iman, yang saat itu bernama Walang Sungsang. Punya adik yang lahir tahun 1426, diberi nama dengan Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim bertemu dengan Syarif Abdullah, kemudian dinikahkan di Mekah, tidak pulang ke Nusantara, tinggal di Mesir kemudian, melahirkan seorang anak, dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah kembali kemudian bertemu kakeknya. Saat bertemu kakeknya diterima di daerah Gunung Jati, diberikan wilayah di sana dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Dari Sunan Gunung Jati inilah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita turunkan nanti ada Fathullah. Anak pertamanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah. Fathullah dikenal dengan Faletehan, itu yang menaklukkan Jakarta pada saat itu dari Portugis, tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527 Masehi. Sampai sekarang 22 Juni dikenal sebagai hari kelahiran Jakarta. Nah, anak keduanya dikenal dengan Maulana Ishaq. Keduanya adalah anak Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Di antara para wali yang menyebarkan risalah Islam sampai ke Nusantara, sampai makamnya dimakamkan di perbatasan dari Semarang ke arah Demak. Jadi kalau Anda dari Semarang, kemudian akan menuju flyover belok ke arah kiri, itu sebelah kirinya ada Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Atasnya ada kubah warnanya emas, ada kemudian di kanannya semacam menara warnanya hijau. Dulu masih ada gerai ATM 3 itu. CMB Niaga, ada BNI, ada BRI. Sekarang sudah tidak ada. Anda belok kiri, sebelah kanannya, itu ada makamnya, dariqnya, Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Syekh Ahmad Jumadil Kubra? Itu keturunan dari Syekh Ali Zainal Al-Kabir. Syekh Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Syekh Ali Zainal Abidin. Syekh Ali Zainal Abidin keturunan dari Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Adiknya Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Talib suaminya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra putrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushada bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Jadi R.A. Kartini satu santriwati dari guru yang sama dengan Kiai Haji Hashim Ash'ari, mendiri Nahdlatul Ulama, yang bersaudara dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ingin saya sampaikan, NU Muhammadiyah itu bersaudara. Dua gurunya sama, dipersatukan oleh guru yang sama, diturunkan dengan misi jam'iyah yang sama, sekalipun sedikit-sedikit berbeda dalam amalan, bukan perbedaan yang sifatnya itu adalah perbedaan-perbedaan pokok. Hanya pilihan-pilihan yang bisa dipilih dengan dalil-dalil yang sudah kuat dan ada sebelumnya. Yang kunut ada dalilnya. Yang tidak kunut pun ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, yang tidak sholat subuh. Yang bismillah disirkan, ada dalilnya. Yang bismillah dijaharkan, ada dalilnya. 70 hadis tentang bismillah. Bahkan ada dua lagi yang tidak pakai bismillah pun ada. Bahkan bismillah rakaat pertama dijaharkan, selanjutnya tidak ada. Yang salah, yang tidak sholat. Itu yang tidak ada dalilnya. Jadi kalau ada yang mempertemukan NU dan Muhammadiyah, kemudian memperselisihkan itu yang tidak kenal sejarah. Itu yang tidak kenal persaudaraan. Jadi saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga persaudaraan kita seluruhnya dikekalkan oleh Allah dan bergandengan menuju surga insyaAllah. Takbir. Tayyib. Dari situ menyebar, memunculkan banyak santri, termasuk dari Rembang ini, Masya Allah, dari Sarang, ada Syekhuna Kyai Haji Maimun Zubair. Dekat sini, di Lete, ada Gusmus, Kyai Haji Mustafa Bisri. Di antara menantunya ada Mas'ulil Absar. Di antara tantenya ada Siti Mardiyah. Mardiyah tinggal di Pati. Di Pati itu ada Kyai Haji Sahal Mahfud. Kyai Haji Sahal Mahfud punya di antara saudaranya itu Kyai Haji Abdul Qayyum. Dikenal dengan Gus Qayyum. Di antara muridnya Gus Qayyum itu ada Bapak Muhari. Putrinya Bapak Muhari namanya Sufairah. Suaminya Sufairah itu adalah Adi Hidayat. Baik. Jadi kalau kita urutkan nasabnya lagi, insyaAllah saya pun bersaudara dengan bapak ibu sekalian di sini. Baik. Itu mukaddimah, kita belum mulai materinya. Saya ingin katakan ini kali ketiga saya berada di sini, bertepatan dengan 29 April tahun 2018. Baik bapak ibu sekalian, saya ingin menyambungkan dulu semangat dari Pak Bupati tadi. Beliau berdoa kepada Allah supaya kita bisa ke surga. Saya mau tanya sebentar, siapa yang mau masuk surga boleh angkat tangannya. Masya Allah, luar biasa. Boleh turunkan lagi. Sekarang siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan. Tidak ada yang angkat. Baik, yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Tidak ada yang angkat juga. Yang dosanya agak banyak kan dikit boleh angkat tangan. Oh, tidak ngaku juga. Yang banyak dosanya angkat tangan. Masya Allah. Ini terjadi satu keanehan, Pak. Ada orang ngaku banyak dosanya, tapi ingin ke surga. Baik, saya ulang. Yang ingin ke surga angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya ingin Firdaus angkat tangan. Luar biasa. Yang di Firdausnya ingin bersama Nabi angkat tangan. Nah, ini lebih aneh lagi. Ingin ke surga, surganya Firdaus bersama Nabi, tapi ngaku banyak dosa. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya bila kita merasa amalnya masih kurang, dosa masih banyak, punya keinginan tinggi, modal hampir tidak ada, keuntungan pengen banyak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan semua itu? Itu yang coba kita turunkan termasuk dengan persiapan Ramadan insyaAllah. Baik, kita ambil rumusnya dulu ya, pelan-pelan. Barangkali nanti dengan bahasan kita itu lebih banyak nanti akan membahas turunan ayat Al-Quran dengan hadis. Ini Rembang, Pak Bupati ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau bapak, ibu tanya tentang fikih-fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau. Itu di antara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Kalau ingin lebih dalam lagi, sampai ke kata sekian, diulang sekian, maknanya sekian, makna ghaibnya anu, itu ambil pengajiannya Gus Qayyum. Itu pun ada turunan-turunan kitabnya. Kalau saya ingin mengambil yang dasar-dasar saja, kita keluarkan beberapa turunan ayatnya, kita lengkapi dengan keterangan hadisnya. Kita mulai dengan Quran surah kedua, ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. Sebentar, supaya tidak lupa saya tuliskan di sini ya, karena nanti ada yang bergabung juga dengan kita dari Akhyar TV. Nah, ini kadang-kadang sampai siaran kita sekarang sampai ke Amerika, ada yang ke Saudi dengan beberapa turunan yang lain. Jadi untuk memudahkan, saya coba tuliskan sejenak. Ibu kelihatan Bu ini? Oh, kelihatan luar biasa. Belum saya tulis, sudah kelihatan. Cuma di Rembang, Pak Bupati. Belum ditulis, sudah kelihatan tuh. Yang lainnya agak beda. Baik, ahli surga Firdaus, belum ditulis sudah kelihatan. Saya coba tuliskan dulu ya. Bapak kelihatan di samping? Ya. Memang tidak Pak, dari sana mustahil kelihatan ya. Bismillah, satu. Nanti saya sebutkan supaya terdengar jelas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Nah ini rumus untuk masuk surga. Karena masuk surga tidak cukup dengan amin. Tadi amin sudah banyak kita sampaikan. Hati-hati. Ada rumus di Quran, Anda banyak berdoa, tapi tidak paham rumusnya, sulit meniti titian surga yang kita cita-citakan. Bahkan yang paling menarik, saat ayat ini diturunkan, kalimatnya dibuka dengan berita gembira. Perhatikan firman Allah yang mengawali ayat ini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا Dan berikan kabar kepada orang-orang beriman. Bukan sekedar kabar, karena kalimat bashir itu artinya kabar gembira. Berikan kabar gembira, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang belum meninggal, masih hidup di muka bumi, tapi sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa mereka berpeluang masuk surga dengan segala keindahan yang telah aku siapkan. Ada sungai-sungai yang mengalir. Ada keindahan yang lainnya. Ada orang masih hidup, belum masuk surga, belum dihisab, bahkan belum meninggal, dapat kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapat kabar gembira dari Pak Bupati, senangnya luar biasa. Anda mendapat kabar gembira dari Allah, kenapa tidak senang luar biasa? Yang hebat, Anda dapat kabar gembira misal dari Pak Bupati, Anda kejar-kejar untuk mendapatkannya. Kenapa saat mendapat kabar gembira dari Allah tidak Anda buru kalimat itu? Contoh, Pak Bupati insya Allah akan memberikan hadiah bagi orang yang duluan ke masjid dekat alun-alun untuk menunaikan sholat zuhur. Zuhur jam berapa sekarang? 11.14, 11.36, 11.24. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat zuhur. Cuma di Kota Rembang ada beda pendapat nih. Baik, 11.36. Siapa yang datang 20 menit sebelum azan di masjid dekat alun-alun, masing-masing dapat amplop Rp250.000. Hadiah dari Pak Bupati. Untuk 50 orang saja, contoh. Kalau disebutkan azan zuhur 11.36, sebentar, ini hanya contoh, Pak. Contoh saja ya. Tapi kalau betulan juga enggak apa-apa ini. Baik. Contoh, 50 orang pertama datang ke masjid salat zuhur 50 orang pertama. Azan zuhur 11.36. Untuk 50 orang pertama masing-masing dapat amplop Rp250.000. Pertanyaan saya, Anda datang ke masjid jam berapa? Jam 11, jam 10. Saya yakin saat pengumuman ini disampaikan ada sebagian jamaah yang sudah bubar ke masjid. Kenapa? Amplop Rp250.000. Jadi untuk mengejar Rp250.000, Anda bisa datang berjam-jam sebelumnya. Dan itu berita gembira. Kenapa ketika Allah memberikan surga berita gembira yang tidak ada nilainya dengan nilai manusia? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Dilihat tidak pernah keindahannya, didengar tidak ada kisah yang bisa sama dengannya, dan dibayangkan pun nikmatnya tidak serupa. Ada orang paling fakir menderita di muka bumi, paling sengsara. Begitu dimasukkan ke surga, saking nikmatnya, seakan-akan dia tidak pernah fakir selama hidupnya. Seakan-akan tidak pernah menderita selama hidupnya. Berita gembira. Jadi kalau ada orang yang diumumkan sebelum meninggalnya, sebelum masuk kuburnya, sebelum dihisabnya bahwa dia akan masuk surga, tidak gembira dengan berita itu, ada yang salah dengan dirinya. Makanya kata Nabi, semua umatku itu akan masuk surga. Kecuali yang tidak pengen. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi Muhammad tidak masuk surga, mohon maaf, itu bukan berarti Allah tidak kasih, dianya yang tidak pengen. toh sebelum meninggal, Allah sudah berikan, saya kasih kabar gembira, kamu bisa masuk surga. Jadi kalau dia tidak masuk, dianya yang tidak pengen, bukan Allah tidak berikan. Sekarang kalau Allah, Anda tanyakan, ya Allah, saya ingin masuk surga, bagaimana caranya? Maka teruskan ayatnya. Dan ini nanti akan terhubung erat dengan ibadah Ramadan yang beberapa pekan ke depan kita akan hadiri itu. Satu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Kunci pertama. Syarat masuk surga, kata Allah, Anda mesti punya kunci surga. Kuncinya disebut dengan kunci iman. Iman. Ini kuncinya. Bahagianya alhamdulillah, kunci ini langsung diawali dengan kalimat alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina ismun mausulun. Yadullu alal jami'atul jama'. Ismun mausul, huruf sambung, nunjuk pada subjek, langsung juga pada objek, tanpa batas semuanya. Di ada man, ada alladzina, itu berbeda. Kalau disebutkan man, itu bisa menunjuk pada satu orang. Satu, dua, bisa lebih. Tapi kalau alladzina, semua tanpa kecuali. Berita baiknya, kunci surga pertama, kata Allah, langsung diturunkan keterangan ayatnya. Kalimat amanu iman, disandingkan dengan kalimat alladzina. Langsung diberikan pada seluruh kalangan hamba tanpa kecuali. Di sejak setiap manusia dilahirkan, dia sudah membawa iman sesungguhnya. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua anak cucu Adam saat dia mulai dalam kandungan. Di hadis nanti riwayat Abdullah bin Mas'ud di Al-Arba'in, Syekh An-Nawawi menempatkan dalam posisi yang keempat, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Disebutkan usia 4 bulan dalam kandungan. Terjadi dialog antara Allah dengan setiap hamba yang akan berproses dalam kelahirannya. Perhatikan kalimatnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau orangnya benar dan selalu dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum yang berproses. Thumma yakunu mithadzalika 'alaqah. 40 hari keduanya berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithadzalika mudhighah. 40 hari ketiga berbentuk mudhighah, daging keratan yang sudah ada bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak. Dalam usia 4 bulan, 40 kali 3, 120 hari, 4 bulan, yursalu ilaihil malak, diutus kemudian malaikat. Wa yanfuhu fihi roh, ditiupkan roh. Jadi kalau ada seorang ibu yang mengandung, kandungan sudah 4 bulan, itu rohnya sudah ditiupkan, Bu. Saat roh ditiupkan, terjadi dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau bersedia, berkomitmen, menetapkan saya sebagai Rabbmu, tidak ada yang lain? Bala syahidna. Mereka mengatakan, bala ya, ya Allah, syahidna. Kami bersyahadat. Syahidna, dari kata syahadat. Kami bersyahadat. Setiap bayi dalam perut ibundanya, usia 4 bulan, itu sudah bersyahadat. Karena itu berproses 7 bulan, berproses 9 bulan, Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa tamarrat bi falamma athqalat da'a Allaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Lahir anak itu, begitu terlahir, Quran surah ke-30 ayat ke-30 paling kanan sebelah atas. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarann nasa 'alayha. Begitu dilahirkan, kata Allah, bidik dia, siapkan dia untuk meneruskan keyakinannya menghadap pada din yang lurus, disebut dengan din. Ketika disebutkan din, disebutkan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang dilekatkan pada seluruh manusia tanpa kecuali. Bahasanya menggunakan nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bila disebutkan kalimat nas, artinya semua manusia tanpa kecuali. Kata Quran, setiap yang lahir sudah pada fitrahnya. Jadi begitu Anda lahir, sudah mendapatkan fitrah. Apa itu fitrahnya? Memiliki ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina indallahil Islam. Yang dimaksud dengan ad-din, tidak ada yang lain kecuali Islam. Apa itu Islam? Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Jilid pertama, paling kiri sebelah atas. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diambil hadis ini oleh Imam An-Nawawi, ditempatkan di Al-Arba'in, posisi hadis nomor 2. Saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar, apa itu Islam? Mal Islam? Kalimat pertamanya, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersyahadat, bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Perhatikan, lahir dengan fitrah. Fitrahnya ad-din. Din itu Islam. Tanda Islam pertama adalah syahadat. Saat seseorang bersyahadat, dia menyatakan sudah beriman. Ketika dia sudah beriman, maka namanya berubah menjadi mukmin. Pekerjaannya disebut dengan amanu. Karena itu Nabi menyatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya ad-din, dinnya Islam, Islamnya syahadat, syahadat dimiliki iman, orang yang punya iman disebut dengan amanu. Karena itu, setiap orang terlahir sebetulnya oleh Allah diberikan kunci surga. Cuma sayang, fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Lingkungan yang membuat dia berubah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, ada yang berubah keyakinan, ada yang meninggalkan imannya, atau ada yang tidak serius dalam berimannya. Itu lingkungan yang merubah. Bukan Allah yang mengganti, orang ini yang menukar keimanannya dengan urusan dunianya. Saya pernah menghadapi kasus dan pernah disampaikan ke MUI. Itu ada satu keluarga, soleh, anaknya dididik baik, TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, maaf, SMA-nya SMA Islam, diduga sudah kuat akidahnya dan bagus amalannya, kemudian diikuti keinginannya untuk kuliah di satu kampus yang terbuka. Saat masuk kampusnya lingkungan berbeda nilai keislamannya, tiba-tiba tidak pulang selama 2 pekan, begitu pulang minta izin pindah agama. Jadi yang merubah keadaan dia, itu bukan keadaan dirinya, tapi lingkungan sekitaran yang membuat dia kehilangan kunci surganya. Paham sampai sini? Jadi bagian pertama, syarat surga, itu langsung Allah berikan kunci pertamanya disebut dengan kalimat iman. Ini poinnya. 2. Bapak ibu sekalian, saya tanya sebentar. Ada yang masih ingin masuk surga? Boleh angkat tangan? Masih bertahan, alhamdulillah. Tayyib. Sekarang kita sudah punya kuncinya. Kalau kunci itu digunakan untuk buka apa? Pintu. Kalau ada orang punya kunci, tapi tidak ada pintunya. Bisa masuk tidak? Tidak. Maka sekarang ada pertanyaan besar. Ya Allah, kalau engkau berikan kami kuncinya, mana pintu masuknya? Dari mana kami bisa masuk surga? Dari pintu mana kami masuki? Karena kalau kami pun diberikan kuncinya, tidak ada pintunya, bagaimana kami bisa buka pintunya? Maka diturunkanlah kalimat kedua dalam Al-Quran, yang menghadirkan pintu-pintu surga yang kita buka dengan kunci yang telah Allah berikan tadi. Teruskan ayatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Pintunya oleh Allah disebut dengan amilus salihat, amal saleh. Tahan. Fokus. Saya tanya sebentar. Kunci surga apa? Iman. Pintunya apa? Amal saleh. Jadi kalau ada orang yang mengangkat tangannya ingin masuk surga, kuncinya sudah Allah berikan, tinggal ia buka lewat amal-amal saleh. Kalau ada orang beriman, tidak membuka pintu lewat amal saleh, tetap disebut oleh Quran sebagai orang yang rugi. Turun ayatnya langsung satu surah. Surah ke-103. Wal'asr. Demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada setiap manusia. Saya diberi waktu, ibu diberi waktu, bapak diberi waktu untuk hidup. Waktu ini kita siapkan untuk membuka pintu surga. Tapi ada orang yang rugi selama hidupnya. Dia tidak memanfaatkan untuk mencari bekal ke surganya. Teruskan. Innal insana lafi khusr. Yang tadi alladzina, yang tadi annas, sekarang berubah kalimatnya jadi insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda. Di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan kalimat insan, ini menunjuk pada setiap manusia. Per orangnya. Dengan seluruh aktivitas yang ia kerjakan. Jadi kalau bapak ibu bangun tidur, sampai tidur lagi, setiap hari, sampai usia sekarang, itu diri kita oleh Quran disebut dengan insan. Kata Allah, ada orang hidup dari lahir sampai dengan tumbuh, dewasa, cuman sayang. Sampai meninggal, statusnya rugi karena tidak bisa masuk surga. Kalau dia ingin masuk surga dan keluar dari kerugian, bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau Anda tidak mau rugi, manfaatkan hidup dengan iman, buka kunci surga dengan pintu-pintu amal saleh. Pengantar pertama, syarat surga, kuncinya iman, pintunya amal saleh. Dua, kita agak pelan-pelan ya. Saya tanya sebentar, saya terlalu cepat? Tidak, saya teruskan ya. Ini masih mukaddimah nih, kita masih belajar 0,5%. Masih panjang nih. Sampai jam berapa kita? Oh, 12 ya. Tadi yang 250.000 tidak jadi. Oh, baik. Turunkan sini. Bismillah. Tahan. Kunci surga, satu iman plus amal soleh. Sekarang pertanyaan kedua. Ya Allah, kami ingin masuk surga, ingin kami buka pintu-pintu itu. Apa bentuknya? Anda mau masuk ke museum, tapi yang dibuka pintu sekolah, tidak akan masuk museum. Anda mau ke sekolah, yang dibuka pintu museum, tidak akan masuk sekolah. Anda ingin masuk surga, yang dibuka pintu neraka, tidak akan masuk. Maka dari itu kita mesti tanyakan kepada Allah. Ya Allah, kami ingin buka pintu-pintu surga yang disebut dengan amal soleh. Apa bentuknya? Perhatikan, turun kemudian keterangan dalam Al-Quran. Disebutkan detil amal soleh itu. Saya berikan rumus cepat. Masih ingat tadi? Kunci surga disebut apa? Iman. Setiap bapak dan ibu menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, itu setelahnya pasti amal soleh. Saya ulang ya. Ini kunci cepat sekali. Kalau tadi masih umum, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sekarang kalau Anda tanya, bagaimana detil pintunya? Rumus cepatnya, setiap menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, apapun bentuknya. Mau kata kerja disebut dengan fi'il. Fi'ilnya mau fi'il madhi, fi'il mudhari, mau pakai amanu, yu'minun, amana, mu'minun, itu pasti setelahnya amal soleh. Mau bentuknya isim, seperti tadi saya sebutkan, mu'min, mu'minun, kata benda, setelahnya pasti amal soleh. Contoh. Kalimat iman pertama yang disebutkan di Quran di surah kedua Al-Baqarah. Ayat yang ketiga, paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada orang-orang yang menyatakan beriman pada Allah walaupun sifatnya ghaib, belum nampak dalam pandangannya di bumi. Ini apa? Tisu. Kalau Anda jawab ini tisu karena Anda melihatnya, itu disebut dengan ilmu namanya. Yakin tisu? Yakin. Keyakinan yang tampak karena pengetahuan, karena terlihat disebut ilmu. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang belum terlihat, itu disebut iman namanya. Ada sesuatu yang beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, walaupun belum tampak di bumi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Perhatikan. Ketika dia sudah yakin dengan Allah, wa yuqimunas shalah. Maka dia buktikan keimanannya dengan mengerjakan sholat. Kalimat iman pertama, kunci surga. Setelah kalimat iman, kalimat sholat. Maka kita bisa simpulkan, sholat adalah pintu pertama yang mesti kita buka untuk mengantarkan Anda ke dalam surga. Sholat. Tahan. Ayo lihat. Quran surah ke-23. Ayat 1 sampai dengan ayat 9-nya. Boleh tambah sampai dengan 11. Ayo, tadi yang mau masuk surga angkat tangan. Surganya surga Firdaus, angkat tangan. Baik, sekarang lihat kalimatnya. Kalau Anda turunkan dari ayat 7, 8, 9 seterusnya, ulaika humul waritsun. Ada orang-orang yang memiliki warisan. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Warisannya surga Firdaus. Ada orang dapat hadiah, hadiahnya surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Siapa pemilik surga Firdaus ini? Naikkan ke atas ayat pertamanya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman, iman kuncinya. Pasti akan bahagia. Ketika disebutkan kalimat iman, apa setelahnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat, yaitu orang-orang yang ketika dia punya iman, dia membuka pintu surga dengan menunaikan salat dengan khusyuk. Ayat 7 sampai seterusnya menunjukkan surga Firdaus. Bagaimana membukanya? Kuncinya iman ayat pertamanya. Apa yang dibuka oleh kunci iman? Melalui pintu surga. Pintu surga pertama disebut dengan salat. Ini. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, dipanggil untuk menunaikan sholat, diminta mengerjakan sholat, sesungguhnya sholat diturunkan bukan ingin memberikan beban. Tapi itu jawaban dari permohonan bapak ibu. Jawaban dari tangan yang diangkat tadi. Ingin masuk surga? Ingin. Saya kasih ya. Siap. Dari mana ya Allah? Nih pintunya lewat sholat. Di ketika Anda diminta sholat, permintaan itu bukan menuntut Anda lelah dalam ibadah, tapi mengabulkan permintaan Anda untuk masuk ke dalam surga. Di Allah itu tidak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi tidak sholat, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita yang butuh. Makanya saat azan dipanggil dalam sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai hayya ala sholat, hayya ala sholat, yuk sholat. Bapak ibu tanya, kenapa kami mesti sholat ya Allah? Perhatikan jawabannya. Hayya alal falah. Ayo bahagia. Ayo senang. Kebahagiaan tertinggi, kalau sudah didapatkan, kalau sudah diraih, itu berubah kalimatnya. Dari falah jadi aflah. Aflah. Falah, puncak kebahagiaan tertinggi. Kalau kebahagiaannya kita genggam, berubah dari falah jadi aflah namanya. Kalimat aflah pertama ketika disebutkan di Quran bersanding dengan orang beriman penghuni surga. Kembali ke ayat tadi, qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti aflah. Alladzina hum ulaika humul waritsun, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Siapa aflah ini? Dialah pewaris surga Firdaus. Jadi aneh kalau ada orang dipanggil ke surga, suruh masuk pintu surga tapi malas mengerjakannya. Jadi kalau bapak ibu mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan sudah ada panggilan memasuki surga. Hei, ini pintunya, cepat masuk. Ini pintunya, cepat masuk. Jadi kalau ada orang dipanggil lewat azan masih marah-marah, ada yang salah dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa ini? Berisik. Ah, itu artinya belum siap masuk surga. Kidungmu lebih indah daripada azanmu. Ah, itu kita doakan. Jangan dicela, kita doakan. Karena artinya belum paham dengan keadaan. Anda mencela yang sudah tercela, itu tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Kita doakan, kita arahkan, berikan arahan untuk mendapatkan surga seperti kita mengharapkannya. Paham sampai sini? Baik, bagian pertama. Awas, tahan sebentar. Tahan. Waktu subuh jam berapa sekarang? 4.19. 4.19. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.19. Begitu Anda mendengar adzan kemudian berkumandang, itu panggilan pintu surga minta dibuka. Makanya ada orang-orang yang ketika mendengar adzan itu bahkan langsung bergegas karena takut ketinggalan surganya. Lantum nih piye? Ada konser dikejar-kejar. Konser jam 4.19, jam 2 sudah mendekati panggung. Ini ada panggilan adzan 4.19. Di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahli surga ketika dipanggil, ada rasa bahagia untuk menjemputnya datang 4.19. Yang hebat. Ada orang dipanggil 4.19, dari setengah 3 sudah zikir. Masya Allah. Tadi saya ke masjid itu sebelum subuh pun, sudah ada orang datang ke sana, menjemput tiket surganya. Ada yang zikir, ada yang istighfar, ada yang memohon ampunan, ada yang berdoa. Tiket surga. Tapi ada yang dipanggil 4.19, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih bertahan dalam tidurnya. Baru sadar jam 9.14. Ketukar. Cita-cita masuk surga Firdaus. Nah, jadi kalau bacanya seperti ini, keadaan kita akan ringan merespon ibadah. Kalau Anda selalu menggunakan akal membacanya, nanti akan malas keadaannya. Baru zuhur, sudah asar lagi. Baru asar, sudah maghrib. Baru maghrib, sudah isya. Tapi kalau Anda baca dengan iman, Anda sadar. Semakin banyak diminta salat, Anda merasa bahagia. Karena kemungkinan masuk surga semakin terbuka lebar. Quran, infak, sedekah, perbuatan-perbuatan amal soleh lainnya, posisikan sebagai pintu-pintu surga yang harus kita buka. Berita baiknya, kita masuk pada inti bahasannya. Tanggal 2 Sya'ban, di hari Senin, tahun kedua hijrah, Allah menurunkan langsung satu ayat, yang dengan satu ayat ini akan mempercepat pintu surga bisa kita bukakan. Bahkan Nabi langsung menyampaikan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadis 2106. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Perhatikan kalimatnya. Atakum Ramadan. Akan tiba pada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan ini akan penuh dengan segala keberkahan di dalamnya. Awas. Yajibu alaikum musyam. Akan diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa pada saat itu. Hati-hati. Watuftahu fihi abwabul jannah. Di riwayat lain, watuftahu fihi abwabus sama. Dan pada waktu itu akan dibukakan semua pintu-pintu surga. Allahu Akbar. Fokus. Hanya satu bulan, dalam satu tahun, Allah berikan anugerah pada setiap hamba, semua peluang-peluang masuk surga, pintu-pintunya hanya akan dibuka pada bulan Ramadan saja. Semua pintunya. Ramadan. Karena itu ketika Allah turunkan satu ayat, Quran Surah Al-Baqarah, ayat 183, paling kiri sebelah atas di mushafnya, saat turun ayat ini, Allahu Akbar, semua umat Islam meresponnya dengan gembira, karena merasa bukan puasanya akan datang, merasa pintu surga akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saat turun ayat ini, turunnya di bulan Sya'ban, di hari Senin, tanggal kedua tahun kedua hijrah. Begitu turun ayat ini, bagaimana cara sahabat membacanya? Dilihat kalimat imannya, bukan dilihat puasanya. Begitu dilihat kalimat imannya, oh ini ada pintu surga yang akan kita buka. Begitu mendengar kalimat Nabi, semua pintu surga akan dibuka. Artinya, sholatnya akan dilakukan. Maaf, baca Qur'annya akan dikerjakan. Sodakohnya akan dilakukan. Infaknya akan terbuka. Semua pintu surga dibuka saat bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang dibukakan semua pintu surga, dan belum bisa masuk surga juga, berarti ada yang salah dalam dirinya. Karena itu Bapak Ibu silahkan cek. Cuma Ramadan yang menjadikan setiap insan beriman, orang-orang Islam akan terbuka mengerjakan hampir semua jenis amalan. Anda gak percaya? Silahkan cek. Sekarang belum datang Ramadan. Jangankan sholat sunnah. Ketinggalan sholat fardu itu masih biasa-biasa. Nanti saat akan datang, saat tiba Ramadan, jangankan ketinggalan sholat fardu. Anda tertinggal sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Saya tanyakan pada antum yang ikhwan laki-laki. Tarawih itu hukumnya fardu atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Nanti saat Ramadan, ketinggalan tarawih pun yang hukumnya sunnah, itu hati kita bisa gelisah. Padahal di luar Ramadan, itu sama statusnya dengan qiyamul lail. Malamnya tahajud. Di luar Ramadan, tidak tahajud, rasanya biasa. Tapi ketika Ramadan, ketinggalan tarawih, Anda bisa gelisah. Itu hebatnya Ramadan. Sebelum Ramadan, tidak ke masjid, perasaan biasa. Nanti saat Ramadan, yang gak ke masjid pun bisa saf pertama tuh. Gak percaya, cek silakan. Awal Ramadan nanti, masjid penuh. Penuh. Ibu sebelum Ramadan, jarang baca Quran. Nanti cek, saat masuk Ramadan, yang gak pegang mushaf pun bisa khataman, Pak. Gak percaya, cek. Anda sekarang belum Ramadan, ada yang minta di depan, masih bisa angkat tangan begini. Tapi saat Ramadan, yang gak kelihatan mata, bisa dicari-cari. Berapa fakirnya? Berapa yatimnya di Rembang? berapa du'afanya, bisa kita keluarkan dan bisa kita petakan pemiliknya. Cuma Ramadan. Jadi kalau kemudian saat Ramadan, pintu surga dibukakan, dibentangkan untuk kita, tapi belum semangat kita menjalaninya, pasti ada yang salah dalam diri kita. Karena itu, para ulama seringkali ketika akan menjelang bulan Ramadan, itu mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setidaknya Allah memberikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Kalau sampai di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sudah dekat ke Ramadan, maka mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hadis di sini. Hadis pertama yang sahih, hadis kedua kekuatannya dhaif, tapi yang dhaif orangnya sekalipun doanya tidak bermasalah. Yang pertama, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, mohon hadirkan Ramadan kepada kami. Saat hilalnya kelihatan, mohon berikan kepada kami rasa tenang untuk menjalani puasa. Mohon berikan kepada kami kenyamanan dalam menjalaninya. Kuatkan kami ya Allah untuk menjalani rukun Islam di dalamnya. Dan mohon berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk ikhlas menjalaninya karenamu saja. Itu hadis yang pertama, hadisnya sahih. Setiap akan dekat Ramadan, para ulama bermohon kepada Allah agar memiliki kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Pintu surga dibentangkan. Di, Bapak Ibu bisa bayangkan, sahabat berdoa, tabi'in berdoa, ulama berdoa. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga belum. Anda tidak berdoa, Anda yang aneh. Dua, ada kalimat hadis yang sangat populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ini secara sanad-sanadnya dhaif karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berbuat yang tidak pantas. Sekalipun doanya itu tidak bermasalah. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa dengan doanya tidak salah. Tapi kata ahli hadis, jangan kemudian diposisikan sebagai hadis karena hadisnya bermasalah. Contoh, kalau saya berdoa begini sekarang. Ya Allah, mohon berikan keberkahan pada saya di bulan Sya'ban ini. Dan berikan saya kesempatan untuk bisa puasa di bulan Ramadan. Boleh? Benar doanya? Nah, itu terjemahannya dalam bahasa Arab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terjemahannya persis dengan kalimat tadi. Cuma kalau saya katakan, ini hadis dari Nabi. Benar tidak? Nah, itu yang bermasalah. Tidak setiap doa-doa yang baik mesti disandingkan pada Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin baca doanya, tidak ada masalah. Baca saja karena doanya baik. Tapi kata para ulama hadis, hati-hati memosisikannya sebagai hadis karena diduga ada hadis yang bermasalah di situ. Paham sampai sini? Taib. Nah, sekarang saya kembalikan lagi, kita masuk pada inti bahasannya. Ayat tadi masih ingat turun di bulan apa? Sya'ban. Tanggal berapa? Hari apa? Tahun berapa? Bulan Sya'ban itu bulan ke-6 atau bulan ke-7? Yang 6 angkat tangan? Yang 7? Ah, Masya Allah. Bukan bulan ke-6, bukan bulan ke-7. Bulan ke-8. Masya Allah. Belum ditulis, sudah kelihatan. Bulan Sya'ban, bulan ke-7. Cita-cita masuk surga. Saya hapus dulu ya. Boleh saya hapus? Bismillah. Ini materi penting ya, saya tuliskan. Saking pentingnya susah dihapus tuh. Jazakallah khair. Baik, saya agak cepat. Lihat sini. Tadi sahabat saat ayat itu turun, bahagia tidak? Saat surah Al-Baqarah turun, ayat 183, ayat puasa turun, bahagia tidak? Bahagia, senang tidak? Kenapa? Bukan karena puasanya akan diperintahkan semata, tapi cara membacanya ada pintu-pintu surga dibuka di situ. Ada amalan akan bertambah. Semakin bertambah amalan, peluang masuk surga semakin cepat. Karena itu, supaya orang semakin semangat, semakin benar ibadahnya, maka ketika Allah turunkan ayat ini di bulan Sya'ban, bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, artinya ayat ini turun sebulan sebelum datangnya Ramadan. Apa yang Nabi lakukan di antara jeda sebulan ini, itu yang kita turunkan menjadi materi kita pada siang hari ini sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Ayatnya turun di bulan ke-8, puasanya diperintahkan pada bulan ke-9. Ini Sya'ban, ini Ramadan. Saat diturunkan di bulan 8, perintahnya di bulan 9, apa yang dikerjakan oleh Nabi di jeda satu bulan ini sebagai petunjuk pada umatnya pada saat itu. Supaya umatnya semangat, menyiapkan amalan-amalan, dan bisa kemudian mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Itu yang coba kita turunkan, dan nanti kita berikan istilah yang disematkan ulama sampai dengan kekinian. Saya agak cepat. Satu. Tersebut dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyebutkan, ma ra'aitu, bima makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa secara sempurna 30 hari illa fi Ramadan. Wa ma ra'aitu, dan saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa sunnah illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Pertama, saat tiba bulan Sya'ban, Nabi meminta kepada para sahabat untuk membiasakan diri menunaikan puasa sebagai persiapan masuk ke bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyiapkan diri Ramadannya baik, semangat ibadahnya, mengejar pintu surganya, rumus pertama dari Nabi sebelum masuk Ramadan, biasakan dulu untuk menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Poinnya. Apa pentingnya puasa di bulan Sya'ban? Kata para ulama, Nabi SAW mencontohkan pada kita, puasa di bulan Sya'ban salah satu tujuannya sebagai persiapan adaptasi menuju bulan Ramadan. Karena kalau orang tidak pernah puasa sebelumnya, apalagi puasa yang berturut-turut selama kurang lebih 30 hari, maka tubuhnya cenderung tidak siap untuk menunaikan puasanya. Sehingga ketika masuk Ramadan, lambat penyesuaiannya, berkurang amalannya. Kata keterangan medis, orang-orang yang terbiasa menyesuaikan diri dengan puasa, maka pergerakan tubuhnya akan menyesuaikan dengan pola makan dan minumnya. Anda tidak biasa puasa, maka kecenderungan badan akan lemas, ujung-ujungnya, maaf, hanya memilih tidur dalam keseharian. Baru sahur, sudah tanya, kapan buka? Padahal baru sahur. Menjalani dari subuh sampai dengan ke zuhur, tidur banyak dilakukan. Dari zuhur sampai dengan asar, Masya Allah, jeda waktunya 3 jam, tidurnya 2 jam. Dari asar sampai dengan maghrib, jeda waktunya 2 jam, tidurnya 1 jam. Kalau orang-orang tidak biasa menunaikan puasa, maka bawaannya ketika masuk puasa, minimal tubuhnya tidak siap menunaikan puasanya. 2, saya agak cepat. Nabi mengajarkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban agar memberikan kesempatan pada orang-orang yang baru baligh, baru masuk Islam, maaf, baru mulai puasa, dia bisa memiliki kebiasaan yang kuat sehingga jadi ajang latihan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan anaknya puasa, jangan diajarkan saat Ramadannya, kalau tiba dia sudah baligh pada masanya. Sekarang 1439 Hijrah. Anak bapak, anak ibu sudah baligh. Ramadan tahun ini wajib dia puasa. Kapan mengajarkannya? Bulan Sya'ban, latih dengan puasa. Sekarang sudah masuk tanggal berapa Sya'ban? 13 Sya'ban. Baik, silahkan. Sekarang harinya hari Ahad. Besok misalnya hari Senin. Yuk, ajarkan puasa sehari dulu. Senin, bismillah. Jangan dulu tambah dengan Kamis. Kalau anak baru menjelang baligh, tidak pernah puasa, dia minta buka misalnya hari zuhur, boleh, silahkan buka. Besoknya minta puasa lagi, dia buka asar, tidak ada masalah. Hari Rabu dia puasa lagi, dia buka menjelang maghrib, tidak ada masalah. Begitu Kamis dia puasa, bukanya maghrib. Jumat, Sabtu, Ahad istirahat. Senin puasa lagi, sampai maghrib. Selasa puasa lagi, sampai maghrib. Begitu tiba Ramadan, tubuhnya sudah terbiasa menunaikan puasa sampai dengan maghribnya. Itu tujuan Nabi mencontohkan pada kita memperbanyak puasa Sya'ban sebelum datangnya Ramadan. Hati-hati, ini penting disampaikan karena ada sebagian besar kita terbiasa menunaikan puasa di bulan Rajab tapi lupa dengan puasa di bulan Sya'bannya. Sehingga ketika Rajabnya dia puasa, bahkan banyak puasanya, ditinggalkan puasa Sya'bannya, tubuhnya kembali lagi pada kebiasaan semula. Datang Ramadan, tidak siap tubuhnya dengan puasa Ramadannya. Saya pernah ada di Sumedang itu. Dengar cerita dari kawan. Begitu teman cerita, ada preman kemudian taubat, Pak. Setelah taubat, dia masuk Ramadan. Dia kerjakan puasa. Siang-siang kebiasaannya masih berlaku, jalan inspeksi pasar. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, setelah sholat dia keluar, masih ada yang buka warungnya. Itu luar biasa, Pak. Semangatnya datang ke warung itu, dia langsung pukul meja. Ini kawan kami sendiri yang ceritakan. Begitu dipukul, mana yang punya warung? Datang yang punya warung, wajahnya agak tegang. Begitu sampai di depannya, dia katakan, apa Anda gak punya toleransi ya? Kan di luar banyak yang puasa. Ini bagus kalimatnya. Bukan yang puasa toleransi pada yang tidak puasa. Yang tidak puasa toleran pada yang puasa. Jangan ditukar kalimatnya. Lihat kalimatnya. Apa Anda tidak toleran sama yang puasa ya? Kalau mau buka, buka saja. Cuman pakai tirai di luarnya. Supaya yang di luar tidak melihat langsung makanannya. Masya Allah. Preman, taubat, langsung ingatkan. Begitu siap dia ke belakang, dia ambil tirai. Tutup warungnya. Begitu ditutup, yang preman ini keluar lagi, lihat kanan kiri, masuk lagi ke dalam. Pak, es teh manis satu ya. Es teh manis satu ya. Bukan cuman kita yang kaget, yang punya warung lebih kaget lagi. Kenapa? Karena tubuhnya belum terbiasa menahan lapar, melewati batas duhurnya. Jadi begitu masuk zuhur karena tidak biasa puasa sebelumnya, tidak kuat dia siang-siang es teh manis satu. Jadi kalau kita kembalikan pesan Nabi ini, ada kesempatan ke depan insyaAllah selama kurang lebih 15-16 hari, ayo kita biasakan puasa. Rajab puasa, bagus. Karena ada hadisnya. Bahkan ayatnya ada. Quran surah ke-9, ayat 36. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang kita boleh puasa hurum. Silakan perbanyak, boleh. Salasa mutawaliyat, kata Nabi. 3 berurutan. 1. Dzulqa'dah bulan ke-11. 2. Dzulhijjah bulan ke-12. 3. Al-Muharram bulan pertama. Ke-4 Rajabun Mudhar bulan yang ke-7. Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, boleh, ada hadisnya. Anda puasa Al-Muharram, boleh. Anda puasa Dzulqa'dah, boleh. Anda puasa di bulan Dzulhijjah selama Anda tidak berhaji, Anda boleh. Silakan. Tapi ingat, jangan lupa ada puasa yang disunnahkan menjelang Ramadan, namanya puasa Sya'ban. Jadi mohon izin, insyaAllah, bagi yang belum terbiasa, ayo kita biasakan saat masuk bulan Sya'ban, adaptasi puasa menjelang bulan Ramadan. Siap insyaAllah? Baik. 2, saya agak cepat. Saat masuk bulan Sya'ban, saya agak sedikit cepat. Nabi sudah mengajarkan pada umatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menyiapkan agenda-agenda Ramadan. Untuk menyiapkan amalan-amalan Ramadan. Awas, hati-hati. Hati-hati. Ini petunjuk penting dari Nabi. Saat sebelum tiba Ramadan, Nabi meminta bahkan pada umatnya untuk menyiapkan amalan-amalan Ramadan. Agenda-agenda Ramadan. Ini prinsip penting dari Nabi. Bahkan ada Quran khusus, ayat khusus, yang diturunkan untuk kebiasaan seperti ini. Quran surah Al-Insyirah. Dari ayat kelimanya. Teruskan sampai dengan ayat terakhirnya. Di dua ujung ayat akhirnya, perhatikan kalimatnya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau Anda sudah tuntas mengerjakan pekerjaan yang ini, siapkan pekerjaan yang berikutnya. Anda akan masuk di waktu apa? Harinya hari apa? Orang Islam yang baik, kata Quran, sebelum masuk pada harinya, dia sudah siapkan dengan amalannya. Bahkan sholat pertama kita disebut sholat apa? Sholat pertama yang kita kerjakan disebut sholat apa? Subuh. Apa artinya subuh? Oh, ini yang jadi masalah nih. Masalah. semua nama salat, termasuk gerakannya, termasuk bacaannya, itu ada artinya, Pak. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Dan Nabi mengajarkan semua artinya, dari berdiri sampai salam. Dan hebatnya, kalau Anda benar mengerjakan itu, nanti ada 5 jaminan dalam Quran yang diberikan hanya pada orang sholat. Yang tidak sholat, tidak akan dapat itu. Lain waktu nanti kalau ada acara lagi, saya uraikan 5 turunan itu, hebatnya, Abdurrahman bin Auf. Anda kenal Abdurrahman bin Auf? Kenal. Luar biasa. Cuma di Rembang ada yang kenal Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Belum ditulis sudah kelihatan. Sya'ban bulan ke-7. Abdurrahman bin Auf kenal. Cita-cita masuk surga. Abdurrahman bin Auf belajar pelajaran fikih sholat. Baru berdiri begini, berdiri. Diajarkan oleh Nabi, ini makna berdiri ini begini. Praktekkan oleh kamu. Beliau seorang pedagang, seorang pengusaha. Diajarkan makna berdiri oleh Nabi. Begitu diajarkan hijrah ke Madinah, saat hijrah, hartanya semua dirampas, dipraktekkan saat di Madinah, prinsip berdiri pengajaran dari Nabi, ketika dipraktekkan 3 bulan di Madinah, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Ketika sampai 1 tahun, dari pelajaran berdiri dalam sholat, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas, Anda bayangkan. Cuma pelajaran berdiri. Ternyata semua bacaan-bacaan sholat, semua gerakan sholat, dari awal sampai akhir, itu bukan gerakan semata. Ada makna di dalamnya. Di lain waktu saya tunjukkan. Atau di akhir nanti, saya berikan simulasi khusus, kenapa takbirnya mesti begini. Kenapa sejajar dengan bahu. Kenapa ada yang di daun telinga. Kenapa tangan menutup yang kiri. Kenapa tempatnya menutup dada. Kenapa berdirinya tegak. Kenapa kakinya selebar bahu. Kenapa rukunya sejajar. Kenapa kalau sujud 7 bagian yang menempel. Itu ada maknanya semua. Dan para ulama menuliskan di buku-buku mereka. Nah, teman-teman sekalian, bapak dan ibu, saya kembalikan. Subuh itu seakar dengan kata asbah. Asbah itu artinya sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas. Kalau sudah tiba waktu subuh, kita itu harus sudah siap dengan pekerjaan berdasarkan nafas yang keluar dalam diri kita. Matahari keluar, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen, semua beraktivitas. Kalau subuh tiba, kita mesti punya rencana apa yang mau kita kerjakan di hari itu. Jadi bedanya orang Islam dengan orang yang belum beriman, begitu tiba waktu subuh, dia sudah punya rencana yang jelas apa yang mau ia kerjakan di hari itu. Jam 7 saya kerjakan apa? Jam 8 saya di mana? Zuhur saya sholat berjamaah di mana? Asar saya kerjakan apa? Maghrib saya sholat di mana? Isya saya kumpul di mana? Semuanya terencana dengan baik. Orang yang tidak pernah punya rencana, minimal tidak akan teratur pekerjaan dan aktivitasnya. Silakan cek di kantor, ada rencana pekerjaan. Di sekolah ada kurikulum yang diatur. Kalau di sekolah saja punya kurikulum, kenapa hidup Anda yang panjang tidak punya kurikulumnya? Kalau di kantor ada tata pekerjaan, kenapa pekerjaan Anda di dunia tidak punya tataannya? Makanya sholat pertama disebut dengan subuh, supaya kita diminta setiap hari siapkan rencana, siapkan rencana. Ramadan lebih besar. Orang yang tidak punya rencana di bulan Ramadan, maka kegiatan amalannya cenderung tidak teratur. Ingin tarawih? Tarawih. Tidak ingin? Tidak. Ingin tarawih? Tarawih. Begitu final bolanya, Liverpool bisa bertemu dengan Madridnya, Masya Allah, ditinggalkan tarawihnya. Saya tidak pernah nonton bola, Pak. Tidak ada kerjaan. Cuman saya tahu kemarin Liverpool menang 5-2 lawan Roma. Muhammad Salah 2 gol 2 assist. Saya tahu pelatihnya Jurgen Klopp. Ya, Jurgen Klopp sebelumnya di Borussia Dortmund. Saya tahu itu. Cuman saya gak pernah nonton, gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Ya, Madrid kemarin menang 2-1 lawan Munchen. Ya, Madrid dilatih oleh Zidane. Ya, Munchen kemudian dilatih oleh Heinkes. Heinkes itu sebelumnya pensiun dia dari Munchen. Digantikan Ancelotti. Ancelotti pindah kemudian ke Chelsea. Tidak berhasil, dibalikin lagi ke Munchen. Dipecat di Munchen, ganti lagi sama Heinkes. Saya hafal itu. Ya, saya hafal. Tapi saya gak pernah nonton. Gak ada kerjaan. Manchester City kemarin juara. Pep Guardiola pelatihnya. Pep Guardiola sebelumnya di Barcelona. Barcelona sebentar lagi jadi juara di liganya dia. Cuman dia dipukul kemarin oleh AS Roma. 3-0 dia kalah waktu di Roma. Saya hafal itu. Hafal. Arsene Wenger pensiun, saya tahu itu. Ya, saya tahu Arsene Wenger pensiun. Ya, akan bertemu MU sekarang beberapa dekat waktu lagi. Ya, dan MU kemarin menang 2-1. Akan menuju Piala Inggrisnya. Dan akan bertemu kemungkinan besar dengan Tottenham Hotspur. Saya tahu itu. Cuman saya enggak nonton. Karena kerjaan. Ya Anda ini bola hafal tapi amalan Ramadan tidak hafal. Ini yang jadi masalah. Sampai Rossi kemarin kalah, saya tahu. Sebelumnya senggolan dia dengan Marquez. Marquez yang nyenggol, Rossi start dari 19, Marquez dari 18, sekarang hubungannya tidak bagus waktu di Argentina kemarin, kemudian kalah, Marquez nomor satu lagi, Rossi gak finish. Saya hafal itu, cuman saya gak nonton. Itu. Jadi gak ada kerjaan kita, cuman kita baca, iya, baca supaya menambah wawasan. Tapi kalau Anda kebanyakan baca yang demikian, lupa dengan ibadah itu yang salah. Jadwal bola tertata rapi, jadwal puasa tidak ada jadwalnya. Bagaimana Anda bisa menunaikan puasa dengan baik? Karena itu sunnah yang kedua, Nabi mengajarkan sebelum masuk Ramadan, keluarkan kurikulum amal Ramadan. Apa saja yang dikerjakan siang dan malamnya. Maka disinilah ada tiga amalan. Ini kita turunkan. Ada tiga amalan yang diajarkan oleh Nabi untuk disiapkan oleh setiap orang beriman sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Saya agak cepat. Nanti Bapak Ibu setelah ini dibuat jadwal amalan dari Nabi ini. Kalau tidak percaya silakan. Ramadan tahun ini Bapak Ibu buat jadwalnya. Setelah itu kemudian tekuni amalannya. Maka saya pastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini amalan kita akan lebih teratur dan beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Satu, tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu. Amalan pertama, salat. Salat. Ayo lihat sini. Masih ingat tadi di Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Saya tuliskan ya. Kalimat salatnya mesti ditulis seperti ini. Saya tuliskan. Kalau beda dengan tulisan saya, berarti ada sesuatu yang kurang tepat di mushafnya. Tahan sebentar. Saya tuliskan. Kelihatan insyaallah? Belum saya tulis. Saya tulis dulu baru kelihatan. Alif lam sad lam waw ta marbutah. Seperti ini. Awas, hati-hati. Nanti ada yang tulisan sholatnya begini. Alif, lam, sad, lam, wawu. Di atasnya fathah tegak, tak marbutah. Ada yang kedua. Alif, lam, sad, lam, wawu. Alif, tak maftuha. Seperti ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Hafizu ala salawat. Tulisannya begini. Bukan begini, tapi begini. Nanti ada yang ketiga. Alif, lam, sad, lam, alif, ta. Seperti ini. Taib. Sudah? Kalau ditulis seperti ini, yang paling atas. Alif, lam, sad, lam, alif, ta. Itu artinya satu kali sholat. Sekali saja. Setunggal. Ya. Ya. Kulo seget apa itu ya? Bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Baik. Niki pinten, Bu? Ya, oh, ya. Dari kasih tahu saget kirang boten. Saget, Mas. Nah, sudah itu udah enggak bisa bicara lagi tuh. Sampai situ aja. Baik. Yang kedua, saya turun ke bawah dulu yang ini. Alif, lam, sad, lam, waw, alif, ta maftuha. Terbuka begini. Kalau disebutkan bentuk begini, itu artinya al-jam'ul mahdud. Bentuk jama' tapi terbatas. Tidak boleh lewat, tidak bisa kurang. Jama' banyak tapi dibatasi. Nah, dalam bahasa fiqih, kalau ada yang seperti ini, alif, lam, sad, lam, wawu, alif, ta, maftuha, itu artinya sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Baik, sholat wajib itu berapa waktunya? 5. Baik. Boleh kurang dari 5? Tidak. Boleh lebih dari 5? Tidak. Salat fardu cuma 5. Anda kurang, Anda salah. Lebih daripada 5, Anda terlampau soleh. Cuma 5. Nabi aja salat fardu 5 waktu. Anda mau 6. Anda kurang sehat di situ. Ya. Lihat sini. 5. Nah, 5 itu jama' atau tunggal? Jama'. Jama'. Tapi jama'nya tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Yang tidak boleh kurang, tidak boleh lewat itu disebut dengan jam'ul mahdud. Jama' yang terbatas. Anda temukan kalimat seperti ini, itu maksudnya sholat fardu. Contoh, Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Hafizu 'ala shalawat, jaga waktu-waktu salat. Apa yang dijaga? Maksudnya salat fardu. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai lewat, jangan malas-malasan. Karena yang fardu ini hukumnya wajib. Dikerjakan dapat pahala, tertinggalkan, sengaja meninggalkan dapat dosa. Dikerjakan masuk surga, amalnya soleh. Ditinggalkan sengaja berpeluang neraka, amalnya salah. Lima waktu. Tapi kalau yang begini, alif, lam, sod, lam, wawu, ada fathah tegak di atasnya, ada tak marbutah, maka disebut dengan jama' ghairul mahdud. Bentuk jama' yang tidak ada batasnya. Melebihi sholat fardu. Bilangannya lebih daripada yang fardu. Yang fardu berapa rakaat tadi? Lima. Kalau lebih daripada sholat fardu disebut sholat apa? Bukan, jangan mengarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Dalam ibadah tidak boleh. Ini pertama kali saya ceramah di Rembang ini. Kita buat perjanjian ya. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Nah, itu paling gampang. Malaikat ditanya wallahu a'lam. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya Allah wa Rasulullah a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Masya Allah, ngarang. Tuh, sini. Lihat baik-baik. Salat yang di atas salat fardu disebut salat apa? Oh, tidak ada salat wallahu a'lam. Silakan cek di kitab fikih, enggak ada babu salat wallahu a'lam. Baik, yang ada babun nawafil, jamak dari kata nafilah. Yang lebih daripada salat fardu disebut dengan salat nafilah. Hukumnya disebut dengan sunnah, maka dikenal dengan istilah salat sunnah. Di kitab fikih disebut dengan babun nawafil, bab salat-salat nafilah disebut dengan salat sunnah. Lihat sini. Kalimat salat yang disebutkan bentuknya yang ini yang tengah. Saat masuk Ramadan, ternyata Nabi meminta kita bukan hanya memaksimalkan yang fardu, tapi yang ditekankan salatnya justru salat-salat yang sunnah. Silakan Anda cek. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37. Haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdusyams. Abdusyams tadinya Persia, Majusi. Pindah ke Kristen. Begitu pindah Kristen tidak puas. Mendengar ada Nabi di Madinah, datang ke kota Nabi, Masya Allah. Begitu melihat Nabi pertama kali dengan senyumnya, lembut bicaranya, akhlaknya mulia, langsung mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirubah namanya kemudian dari Abdusyams menjadi Abdurrahman. Awas, hati-hati. Ini petunjuk dari Nabi, orang Islam itu bukan hanya bagus ibadahnya, tapi akhlaknya mulia. Karena itu di antara nama Nabi disebut Muhammad. Bentuk superlatif dari kata Mahmud, mubalaghah. Orang yang mulia akhlaknya, empat kali disebutkan di Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah 47 ayat ke-2, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad. Disebut dengan nama Muhammad, menunjukkan sikapnya yang mulia, akhlaknya yang baik. Kalau ditambah dengan ya, Muhammadi pengikutnya. Kalau ditambah dengan tak, namanya taknya diikutkan kepada sifatnya. Yakni nisbah, taknya sifat. Kalau digabungkan jadi Muhammadiyah, artinya orang-orang yang mau mengikuti akhlaknya demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di sini ada jam'iyah, ormas Muhammadiyah, ada anggotanya, ada pimpinannya, kalau akhlaknya tidak seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia belum Muhammadiyah. Nabi Muhammad itu lembut. Kalau ada orang Muhammadiyah kasar, dia belum Muhammadiyah. Nabi Muhammad itu penuh dengan senyuman. Kalau ada orang Muhammadiyah banyak cemberut, dia bukan Muhammadiyah. Anda siapa? Muhammadiyah? Nah, bukan. Anda bukan Muhammadiyah. Anda dia, bukan Muhammadiyah. Setiap Anda melekatkan kalimat Muhammad, ada kelembutan di dalamnya. Makanya kalau ada orang Islam mengaku umat Nabi Muhammad kasar sikapnya, ada yang salah dalam sikapnya pada saat itu. Saya pernah berada di Lampung, Pak Bupati. Waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Meledak bomnya. heboh kemudian se-Indonesia. Posisi saya kemudian ke Lampung, orang Lampung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya waktu itu sedikit merenung, saya katakan, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada beda, Pak. Kaidahnya lain. Dan jihad itu ada kaidah-kaidah yang tidak bisa setiap orang merusak di sekitarannya tanpa kaidah yang dibenarkan. Jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin, bukan di jalan Rembang, bukan di jalan Lasem. Tapi ada kaidah-kaidah yang harus dibenarkan di dalamnya. Kembali kepada tadi, Abdurrahman begitu masuk Islam, dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhar, kata Nabi, sayangi semua makhluk di sekitaranmu. Bukan hanya manusia, pepohonan sayangi, jangan rusak, jangan sikat, jangan hancurkan tumbuhan. Hewan sayangi, lindungi. Begitu keluar dari majlis Nabi, beberapa waktu kemudian bertemu dengan seekor anak kucing. Kucing ada dua dalam bahasa Arab. Yang pertama kucing jinak disebut dengan kittun. Kucing rumahan. Kittun diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty. Muncul kemudian Hello Kitty. Kucing rumahan. Jadi bantal, jadi spray di kasur. Yeah. Itu Hello. Jadi kitty itu dari bahasa Arab. Sama dengan kopi. Kopi, kohwa. Sugar, gula dari sukar. Dibanyak dari bahasa Inggris, diserap kemudian dari bahasa Arab asalnya. Dari bahasa Indonesia lebih banyak lagi. 60% kurang lebih itu diambil dari bahasa Arab. Makanya orang Indonesia itu cepat bisa bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu mudah, Pak. Saya katakan gampang, paling gampang semuka bumi. Saya pernah tinggal di 5 negara di Arab. Itu saking mudahnya, gampangnya bahasa Arab, anak-anak segini bisa bahasa Arab. Tuh. Saya lewat, ya syekh, kaifa haluk, kata anak-anak tuh. Saking gampangnya itu. Jangan bilang orang Arab, karena unta ribuan tahun di Arab, gak bisa bahasa Arab. Beo rembang, ajak ke Arab, latih 3 hari. Assalamualaikum, kaifa haluk, bisa. Jadi kalau kita mau belajar, kita bisa, beo aja bisa, kenapa kita tidak? Kenapa nyampe ke beo? Ya, balikan sini. Kucing kedua, kucing liar itu disebut dengan hurrah namanya. Hurratun, hak besar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Begitu melihat anak kucing kecil kehilangan induknya, liar dia, maka ditolong oleh sahabat Abu ini, Abdurrahman, diambil oleh beliau, maka dipraktekan hadis Nabi tadi. Malam kedinginan diselimuti, lapar disuapi, dan dibawa dimasukkan ke dalam kantong jubahnya setiap beraktivitas. Satu kali berpapasan dengan Nabi di jalan, keluar anak kucing kecilnya. Begitu keluar disebutlah pada saat itu, Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Kalau ada orang sayang pada kucing, tidak seperti kamu, seperti ayah sayang kepada anaknya. Disuapi, dibawa, dirawat, dilindungi. Abu Hurairah. Ada bapak rapat bawa anak kucing? Pak Bupati pernah rapat bawa anak kucing? Tidak. Jadi peluang jadi Abu Hurairah sudah tertutup. Yang belum ada Ummu Hurairah. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya. Kenapa saya kisahkan tadi? Maksud saya, kalau Anda menemukan hadis kalimatnya Abu Hurairah, jangan cuma diingat namanya, diingat kisahnya, bahwa nama Abu Hurairah melekatkan nama kasih sayang dengan sesama. Di begitu baca Abu Hurairah, oh berarti ini ada pengajaran pada saya. Saya mesti berkasih sayang. Saya mesti menyayangi binatang. Saya mesti menyayangi sesama, menyayangi tetangga dan sebagainya. Tayyib, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang bisa memaksimalkan sholat di bulan-bulan Ramadan? Hadis ini menunjuk tentang sholat tarawih. Sedangkan tarawih hukumnya sunnah. Siapa yang bisa memaksimalkan sholat sunnah, sholat qiyam, malamnya Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dikerjakan dengan penuh iman, dikerjakan serius, istighfar kepada Allah. Perhatikan, Anda yang memperbanyak sholat di bulan Ramadan, berpeluang mendapatkan ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Cuma bulan Ramadan, yang saat Anda mengerjakan sholat sunnah, dikerjakan sholat sunnah, istighfar pada saat itu, dosa-dosa Anda diampuni seketika. Ramadan. Tahan. Fokus sini. Siapa tadi yang mengaku banyak dosanya, angkat tangan. Masya Allah. Yang tidak ngangkat, saking banyaknya berat diangkat. Ya. Lihat sini. Ada peluang dosa bapak dan ibu saya, kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau mau dirinci iseng-iseng, bikin buku catatan dosa. Begitu dibuat, keluarkan dari kepala dulu. Contoh, dari kepala mata, saya tanya pada bapak ibu. Dari mulai balik sampai dengan sekarang. Jangan dulu balik lah. Hari ini aja baru bangun, sudah berapa kali mata berdosa? Berapa kali lihat gambar yang tidak diperkenankan? Saya tanya sebentar nih. Bapak fungsi mata apa? Melihat. Ibu fungsi mata apa? Tuh, melihat. Bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Apa bedanya mata kita dengan mata kambing? Elang pun melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang naik ke udara, naik ke atas. Bukit Sunan Bonang tuh naik tuh ke atas pesujudan. Naik. Anak ayam kelihatan di bawah. Anda naik ke udara pakai pesawat anak sendiri gak kelihatan. Mata elang lebih tajam daripada kita, tapi mata elang tidak dihisab. Mata kita yang tidak lebih tajam dibandingkan elang dihisab oleh Allah, dihisab. Quran surah 17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hei, hati-hati, jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Karena pendengaranmu, pandanganmu, dan apa yang kamu pikirkan akan dihisab oleh Allah. Ditanya, mata dari bangun tidur saja, berapa kali mata Anda salah lihat? Silahkan cek. Begitu buka handphonenya, dilihat mau buka WA yang muncul iklan. Masya Allah, begitu dibuka iklan yang tidak bagus. Turun ayat. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minin. Katakan pada pria-pria beriman yang sudah punya kunci surga. Yaghuddu min absarihim. Jangan kamu tutupi kunci surgamu. Ayo, palingkan dari dosa matamu. Kalau melihat yang tidak baik, ahli surga itu memalingkan mata. Palingkan. Bahkan disebutkan di Ali Imran ayat 133. Begitu dipalingkan, dia istighfar. Wasari'u ila maghfirah. Dia bergegas istighfar. Begitu melihat, astagfirullah. Salah. Dan gak ada jedanya. Gak ada jeda. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada. Langsung. Astagfirullah. Masuk. Dan sudah gak diulang lagi. Setelah itu dia palingkan. Hilangkan gambarnya. Pertanyaan saya, dari mata aja berapa kali dosanya? Telinga, berapa kali kemudian salah dengar? Lisan, berapa kali Anda berghiba? Lisan, berapa kali mencela orang lain? Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti dia tuh. Sehariannya begitu. Turun, berapa kali salah? Sampai ke ujung kaki. Ada peluang cuma Ramadan, yang lainnya Anda ada, cuma Ramadan. Ramadan Anda kerjakan sholat, begitu Anda kerjakan, Anda istighfar pada saat itu. Bermohon ampunan pada Allah. Lihat kalimat Nabi-Nya, hadisnya sahih. Di Al-Bukhari, nomor hadis 37, kitab Siyam. Kata Nabi, Ghufira lahu ma, maknya mausul, menunjuk pada semua. Ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sebelumnya. Karena itu, fokus sebelum masuk Ramadan, keluarkan semua jenis sholat sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda turunkan siang sampai malamnya. Misal, saya agak cepat ya. Ini saya masih ada waktu? Oh, masih ada waktu. Baik, teruskan ya. Baik, belum jam 11.36, 250.000 lumayan. Lihat sini, fokus. Bismillah. Sholat sunnah siang sampai malam. Saya agak baca cepat rumusnya. Misal, ada dua jenis yang harus dimaksimalkan. Satu rawatib. Rawatib. Jumlahnya 12 rakaat. Disebutkan di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 414. Saya baca cepat. Man shalla itsnatay asyrata rak'atan. Siapa yang salat 12 rakaat. Fi yaumin wa lailatin. Di siang dan malamnya. Mengiringi waktu salat fardu siang malam. Arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum dhuhr. Di sebelum zuhur itu boleh ada sholat 4 rakaat, Pak. Teknisnya bisa 4 langsung atau 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 6. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Wa rakaataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. 12. 12 rakaat pertama. Kalau Anda kerjakan ini, bukan hanya ada peluang kebaikan. Perhatikan sini. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Yang konsisten mengerjakan 12 rakaat ini selama hidupnya, maka Allah akan buatkan baginya satu rumah di surga khusus. Siapa yang sudah punya rumah di surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik. Kalau merasa belum punya rumahnya, bangun dari sekarang. Bahannya diberikan. Ayo, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Kalau ingin tambahan lagi, silahkan. Maaf, sebelum asar, qoblal asar. Ada salat sunnah? Ada atau tidak? Yang bilang ada, angkat tangan. Yang tidak, angkat tangan. Ya, wallahu a'lam. Tayyib, sebelum asar ada. Ada 4 rakaat. Dalilnya di Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman. Dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Dengan matannya, dengan sanadnya. Jadi hafal redaksi hadisnya, hafal orang-orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Saking mudahnya hafalannya, disebutkan ini dhaif, ini maudhu', ini munkar, ini matruk, ringan. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak saat itu dikenal dengan nama Abu Daud rahimahullah. Abu Daud, nomor hadis 1257. Rawinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bunyi hadisnya, lihat kalimatnya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-ashri arba'an. Allah akan menurunkan rahmat kepada seseorang yang mampu menunaikan salat 4 rakaat sebelum salat asar. Sebelum maghrib, ada salat sunnah? Berapa rakaat? 2 apa 4? Baik, yang bilang ada angkat tangan. Yang tidak? Yang tahu dalilnya angkat tangan. Saya berikan hadiah langsung. Shallu qabla al-maghrib liman syi'ta. Di hadis apa itu, Pak? Di hadis lupa. Tayib. Enggak apa-apa kalau sudah lupa, suka enggak ingat itu wajar. Tayib. Betul. Itu ada di Abu Daud, Pak. Nomor hadis 1258. Rawinya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Cuma beda satu hadis dengan yang tadi. Kalimat hadisnya qalu bima ma'na qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qabla al-maghrib rak'ataini wa la tattakhidhuha sunnatan." Silakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan dibiasakan. Lihat, wala tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Orang bertanya, apa maksud kalimat Nabi jangan dibiasakan? Kata para ulama hadis, maksudnya ini menunjukkan waktu maghrib itu pendek sekali. Kalau waktunya begitu pendek, bagus ya tidak perlu sholat sunnah. Dari mulai adzan sampai ke iqamah cepat dilangsungkan. Tapi kalau menemukan situasi yang orang belum datang, ada kegiatan tertentu seperti tawaf di Masjidil Haram. Begitu Anda azan, orang masih tawaf, orang banyak tawaf, Anda sudah baca Quran, Anda sudah zikir, daripada mengerjakan perbuatan tidak karuan atau yang tidak bermanfaat. Ambil handphone, hadap ke Ka'bah, ceklik, menunggu masjid, menunggu salat maghrib di Masjidil Haram. Ria. Begitu ria batal amalan. Daripada demikian, kenapa tidak salat 2 rakaat? Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda ke masjid, datang sendiri, buka pintu sendiri, nyalakan lampu sendiri, azan sendiri, nunggu sendiri, belum ada orang yang datang, sholat. Ditunggu 5 menit belum datang, sholat. 10 menit belum datang, sholat sebelumnya, doa. Tidak ada yang datang 20 menit, Anda komat sendiri. Anda jadi imam sendiri. Jadi makmum sendiri. Matikan lagi lampu masjid sendiri. Keluar lagi sendiri. Pahalanya semua untuk Anda sendiri. Luar biasa. Subuh kebanyakan melakukan itu. 4.19 dada yang datang. Masya Allah. Nanti jam 9.14 azan lagi di masjid. Orang-orang banyak yang datang. Begitu banyak yang datang, mereka marah kepada Anda. Gila kamu. Azan kok jam segini. Katakan pada mereka, kalian yang gila. Tadi subuh saya azan, gak pada datang. Sekarang saya azan, kenapa pada datang? Ayo balikan. Ah, ini qabla al-maghrib. Qabla al-isya, ada salat? Ada 2 rakaat. Ma bainal adhanaini rak'atan. Di antara 2 adhan, adhan dengan iqamat boleh salat 2 rakaat. Jadi silahkan maksimalkan. Maaf, selama bulan Ramadan, saya sarankan pada Anda, jangan cukupkan dengan yang fardu. Semua jenis salat sunnah, kerjakan buru. Karena pahalanya beda dengan hari biasa. Saya berikan rahasia ya. Ini di antara kita saja. So, serius. Lihat sini. Buka Kitabus Siyam. Karya Imam Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas. Itu disebutkan. Pahala amalan di bulan Ramadan. Itu beda dengan hari biasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min adli. As-siyamu li wa ana ajzibihi. Orang puasa meninggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan syahwat hanya untukku. Maka aku berikan pahala khusus. Aku yang langsung berikan pahalanya. Tidak ada ukuran yang sama dengan hari biasa. Wal hasanatu bi asri amthariha. Dan pahalanya paling minimal itu satu kebaikan 10 kali lipat dari hari biasa. Saya ambil contoh begini. Bapak sholat sekarang zuhur. Begitu sholat itu pahalanya 10. Dalilnya Quran surah ke-11. Ayat ke-114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Di ayat ini salat disebut dengan hasanah. Tafsirkan di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa mengerjakan satu kebaikan dapat 10 gambarannya. Salat disebut hasanah, orang kerjakan hasanah dapat 10. Ramadan beda, sekali salat kali 10 lagi kali lipat hari biasa. Jikalau Anda sholat di sekarang dapat 10, Ramadan kali 10 lagi. Jikalau Anda tinggalkan sekali kesempatan sholat di bulan Ramadan, Anda kehilangan banyak kesempatan mendapatkan pahala pada saat itu. Tapi bagian terakhir, pada nomor pertama, bagian terakhir, nomor pertama. Tenang, masih ada 10 nomor. Lihat sini, bagian terakhir, nomor pertama. Ada satu jenis sholat yang saat Anda kerjakan, bukan hanya menghadirkan pahala, tapi seketika dosa bapak ibu bisa diampuni seluruhnya sampai malam itu. Jadi kalau Anda sedang sholat, kemudian sujud, Anda lakukan amalannya, meninggal saat sujud itu, diampuni dosa Anda, semuanya bersih, punya amalan sholat, seketika insya Allah masuk surga Anda. Lihat sini amalannya. Saya akhiri dulu. Al-Bukhari, nomor hadis 37. Saya cepat. Amalannya kita kenal dengan nama salat tarawih. Tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, salat di malam-malam Ramadan. Malam Ramadan. Hati-hati. Anda tidak kerjakan ini, kata Al-Qur'an, tidak sempurna Ramadan Anda. Tidak sempurna. Quran surah kedua ayat 187. Di pertengahan ayat, paling kanan pertengahan. Lihat. Thumma atimmu siyama ila layil. Kemudian saat Ramadan nanti sempurnakan puasa Anda dengan mengerjakan amalan di malam harinya. Di antara tafsirnya. Ada beberapa tafsir dari kalimat ini. Di antara maknanya, kerjakan amalan malamnya. Karena itu kalau ada orang puasa, malamnya tidak tarawih, sah puasanya. Cuma pahalanya tidak sempurna. Keutamaannya tidak sempurna. Tapi persoalannya ketika Anda disebutkan mengerjakan sholat ini, kalimat nabinya tidak pernah menyebutkan tarawih. Kalimat nabinya, qama, kerjakan dengan sempurna sholat malam Ramadan itu. Bagaimana kesempurnaannya? Nah, ini yang mau saya bahas. Tiga kalimat saya turunkan, setelah ini kita cukupkan untuk sementara waktu. Sekarang lihat baik-baik. Satu. Imanan wahtisaban. Ia kerjakan sholat ini dengan penuh keimanan dan kesungguhan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contoh kesungguhan sholat ini? Fokus baik-baik. Buka hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 2008 sampai dengan 2010. Pelan-pelan. Ja'a thalathatu ashab. Datang tiga orang sahabat. Ila Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tiga orang sahabat. Pertama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketiga sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Tiga orang datang bertanya pada Sayyidah Aisyah. Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan baik-baik. Qalat. Beliau berkata. Saya agak percepat langsung ke tengah hadisnya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan pernah tanyakan bagaimana panjang, khusyuk dan bagusnya bacaan salat beliau. Jangan ditanyakan panjang, khusyuk dan bagusnya. Awas, yang penting kamu ikutilah baiknya. Tapi jangan ditanya panjang, khusyuk, bagusnya. Penasaran tiga sahabat ini, kemudian diikuti Nabi salat setelah malam-malam itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Allahu Akbar. Hudzaifah al-Yamani salat di belakang Nabi. Begitu beliau salat, dibacakan oleh Nabi kalimat-kalimat. Rakaat pertamanya, begitu dibaca kata Hudzaifah, tidak ada yang paling indah, paling enak kecuali bacaan Nabi. Begitu dibacakan bacaannya, Allah. Kalau baca ayat surga, pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat neraka, berlindung dari neraka. Dan kalau baca ayat-ayat doa, Nabi kadang berhenti sejenak, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking nikmatnya, tidak sadar, rakaat pertama, 100 ayat Al-Baqarah. Rakaat pertama, 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya coba kemudian beberapa waktu kemudian. Saya kira seperti Hudzaifah, enak, betul enaknya semuanya. Tanpa sadar, sudah 100 ayat Al-Baqarah. Saya kira ruku, ternyata diteruskan, sempurna Al-Baqarah, 286 ayat. Saya kira ruku, nyambung ke Ali Imran, 200 ayat. Saya kira ruku, nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Setelah An-Nisa, 176 ayat, baru Nabi ruku. Allahu Akbar, satu rakaat, 5 juz, 4 halaman. Besoknya enggak pada ikutan lagi. Bukan karena capek. Imam An-Nawawi menulis dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah yang ada di kita di Indonesia, halaman 37, paling kanan sebelah atas. Paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris ketiga. Disebutkan sepeninggal Nabi, semua sahabat itu termasuk sahabat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an. Bahkan terbiasa menunaikan sholat malam sampai khatam Al-Quran. Tapi masalahnya, lihat sini. Mereka sepakat mengatakan, kalau Nabi sholat itu ada ketenangan kepada jiwa. Bacaannya menenangkan. Tidak buru-buru. Bacaannya enak. Dan ke hati itu tenang. Enak. Begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi duduk sejenak. Bahkan beliau berdoa, lihat doanya. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Saya banyak salah, ya Allah. Saya banyak salah. Selevel Nabi yang maksum, dijaga dari kesalahan, madmun, dijamin masuk surga, masih mengatakan, saya banyak salah, ya Allah. Fa'fu anni, maafkan saya. Setiap jeda-jeda salatnya, beliau beristighfar. Beliau memohon ampunan, sehingga ada dampak ketenangan kepada jiwa. Amalan yang menghadirkan ketenangan pada jiwa, itu disebut dengan tarwihah. Ini, tarwihatun, asalnya dari kata ruhun, ruh, jiwa. Amalan yang menenangkan pada jiwa disebut dengan tarwiha. Solat ketika dikerjakan, jiwa Anda tenang. Solat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimi sholata li zikri, tunaikan solat supaya zikir pada saya. Zikir manfaatnya supaya tenang pada hati. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Di dalam kulub ada ruh. Jadi kalau Anda sholatnya benar, pada ruhnya ada ketenangan. Salah kalau ada orang pasca sholat semakin tidak tenang. Salah, karena setiap tempat sholat saja, sebelum sholatnya itu tempatnya sudah tenang, Pak. Enggak percaya silahkan. Anda kalau ke masjid, itu masuk masjid lebih tenang dibandingkan dengan masuk rumah kadang-kadang. Cek kalau tidak percaya. Setelah ini, masuk masjid, begitu dibuka pintu masjid, masuk, suasananya beda. Tenang. Sholat makin tenang. Nyender dikit di tembok, ada kipas angin. Saking tenangnya, plek tidur. Masuk rumah beda. Begitu dibuka, tek, kadang masalah. Lihat istri, tambah masalah. Misalnya, misal. Ini, ruh. Sesuatu yang dikerjakan karena ketenangan, disebut tarwiha. Sekali sholat. Dua kali sholat, tiga kali sholat, empat kali sholat, 11 kali sholat, 23 rakaat sholat. Teman-teman sekalian, dijamakkan bentuknya. Dari tarwihah menjadi tarawih. Di asal kata tarawih itu bukan nama sholatnya. Tarawih itu sifat sholatnya. Jadi kalau Anda sholat tarawih di malam Ramadan, kenapa disebut tarawih? Kata para ulama, hei, tunaikan dengan tenang. Jangan buru-buru. Bacakan ayatnya dengan nyaman. Sehingga ada ketenangan pada jiwa. Amin. Itu bukan tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang 11 rakaat hampir 1 jam. Kok bisa yang 23 rakaat 7 menit? Dari mana Pak? Tarawih. Nah, itu bukan tarawih namanya. Karena tarawih itu ketika dibacakan ada ketenangan. Anda boleh baca cepat, boleh. Tapi cepat itu diukur dalam ilmu qiraat dengan nama hadar namanya. Ada 3 jenis bacaan. Hadar, bacaan cepat. Menjadikan setiap mad yang 6 rakaat, 5 rakaat, 5 harakat, 6 harakat, 4 harakat kepada 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 2 harakat. Mad arid lisukun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Hadar. 2 harakat. Anda jadikan 4. 2 detik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 2. Ada yang tiwal, 6 harakat paling panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harakat. Boleh. Jadi kalau Anda ingin cepat, jadikan oleh Anda kepada 2 harakat. Namanya hadar, tapi tidak merubah hukum tajwid. Sah hukumnya. Nabi 5 juz 4 halaman. Anda silakan boleh. 5 ayat boleh. 4 halaman sah. Yang kurang adalah walaupun panjang jangan dirubah. Jangan dirubah, hati-hati. Panjang bagus, cepat bagus, banyakin ayatnya. Jangan sampai matnya panjang tapi ayatnya sedikit. Waladdallin. Amin. Masya Allah. Nun. Allahu Akbar. Hati yang repot. Saya pernah ada di Garut tahun 97. Ini serius, saya ngalami sendiri. Datang masuk pesantren, yang imami kakak kelas tingkat paling atas. Sudah menjelang kelulusan, ada tuntutan hafalan. Ramadan pertama, bayangkan Pak. Di belakang imam, bacanya 6 harakat qiraat tiwal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah waladdallin, selesai, panjang semua. Yasin. Waduh, panjang nih. Pertama, santri pertama baru datang bacaan Yasin. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, tarawih. Jadi tak mulang sekarang, Ramadan tahun ini mesti beda dengan sebelumnya. Jadi kalau kemarin kita kurang nyaman, cuma sholat. Sekarang ayo kita perbaiki. Sholat yang enak, cari imam yang bagus, hati kita nyaman, akan terasa perbedaannya, akan lain Pak. Dan percaya silahkan, enak kita sholatnya nyaman. Terakhir, setelah Anda kerjakan itu, ingat, ada peluang diampuni dosa pada saat itu. Bagaimana mengerjakannya? Begitu selesai salam, jangan langsung bangkit dulu. Duduk dulu sebentar, berdoa kepada Allah. Kadang-kadang dulu karena belum pada tahu, ulama kita suka pimpin, mengingatkan. Ayo dipimpin, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu 'anna, tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Kalau sudah hafal, silakan masing-masing, tidak ada masalah. Minta pada Allah. Dulu ulama kita bimbing supaya kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa, tidak ada masalah, silakan masing-masing. Yang penting Anda minta. Dan saat Anda meminta, jangan cuma dibaca. Begitu Anda katakan, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Bayangkan dosa-dosa yang Anda pernah kerjakan sampai malam itu. Dosa pada orang tua, dosa pada pasangan hidup, dosa kepada tetangga, dosa pada kerabat, dan seluruhnya. Begitu Anda kerjakan, seketika diampuni oleh Allah dosa-dosa Anda insyaAllah. Saya mau tanya, mana yang benar? 11 rakaat atau 23 rakaat? Yang 11 angkat tangan. Yang 23? Yang benar semua? MasyaAllah. Baik, lihat sini. Semuanya ada dalilnya. Yang 11 ada dalilnya. Di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010 itu 11. Formasinya 4-4-3. Yang formasinya 2-2-2 ujung 1 atau 3 ada di Abu Daud nomor hadis 1369 dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang 23 ada hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari mana Umar menyimpulkan 23? Dari pendalaman hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Karena dulu Nabi itu 11 rakaat itu, satu rakaatnya 100 ayat. Paling sedikit. Tapi sepeninggal Nabi, orang gak pada kuat. Kalau gak percaya, cek di Masjid Agung Lasem tuh. Sholat, rakaat pertama 100 ayat. Begitu nengok, bubar makmum. Gak ada yang berdiri. Makanya di zaman Umar, Umar melihat, nih orang sudah gak kebanyakan berdiri nih. Gak kuat nih. Beda dengan masa-masa lalu. Maka oleh Umar, yang 100 ayat dibagi dua. 50-50. Supaya tidak mengurangi bacaan Nabi. 50-50 ketika dibagi dua, rakaatnya yang satu jadi dua lagi. Satu rakaat yang tadinya satu rakaat 100, jadi dua rakaat masing-masing 50-50. Karena itu 11 rakaat ini dikalikan dua, 22, tambah witir satu, 23. Yang 23 rakaat, benar. Sekarang di Mekah 23 rakaat. Apa Anda mau katakan di Mekah orang bid'ah semua? Ada yang di luar itu 11. Bahkan ada yang gak kuat 23-50 ayat, jadi 25, tambahkan lagi. Ada yang 40 rakaat, ada yang 36 rakaat, ada yang 38 rakaat. Tapi mereka sepakat menjaga bacaan banyaknya ayat. Karena saat Ramadan, setiap hurufnya 100 pahalanya. Sayang kalau Anda cuma baca sedikit-sedikit, ah. Sayang. Saya kasih tahu ya. Kalau merasa banyak dosa, lakukan amalan yang ringan tapi pahalanya banyak. Contohnya, baca Quran. Baca Quran itu setiap hurufnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan 10 kebaikan. Ramadan tambah lagi kali 10, 100. Jadi kalau Anda baca cuma huruf, rugi Anda rugi. Kecuali suka ngitung dosa. Aduh, hari ini berapa dosa saya ya? 99. Oh, cukup bacakan satu huruf, selesai. Nun, selesai. Masya Allah. Lumayan. Tapi kalau Anda banyak dosa, cuma baca sedikit-sedikit, sayang. Manfaatkan, banyakkan. Jadi tidak ada hubungan dengan Muhammadiyah. Tidak ada hubungan dengan NU. Mohon maaf, kalau ada orang 11 rakaat sholat, jangan disimpulkan. Berapa sholatnya? 11 rakaat Muhammadiyah. Oh, Masya Allah. Itu berapa? 23 NU. Oh. Apa masyarakat di Mekah NU semua? Apa masyarakat di Jeddah Muhammadiyah semua? Jadi jangan selalu dikaitkan amalan-amalan. Itu zaman Nabi belum ada NU. Zaman Nabi belum ada Muhammadiyah. Sekarang tuh NU memfasilitasi supaya ketika Anda sholat, Anda bisa memilih yang ini, silahkan. Muhammadiyah fasilitasi, Anda pilih ini, silahkan. Senyamannya kita lakukan semuanya sholat. Yang salah? Belum tentu salah juga, karena hukumnya sunnah. Sunnah tuh dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Begitu. Cuma tidak sempurna. Jadi jangan segala sesuatu dikaitkan dengan ormas. Nah, kita saatnya bersaudara. Kirim sinyal dari Rembang. Rembang bangkit. Yang bangkit bukan cuma Rembangnya. Umatnya bangkit. Persaudaraannya bangkit. Toleransinya bangkit. Kasih sayangnya bangkit. Kalau serembang semuanya bangkit, maka tunjukkan pada dunia. Itu. Sudah. Yang tidak penting kita simpan. Yang ada dalil kita kerjakan. Yang tidak ada dalil kita tinggalkan. Itu gampang, sederhana. Saya pernah tugas di Mekah, Pak. Pemerintah menugaskan saya di Mekah 2010. Saya tinggal di Mahbas Al-Jin. Sekitar 150 meter dari Masjid Al-Haram. Saya datang pertama ke Masjid Al-Haram. Bertugas menyambut jemaah pertama haji. Begitu tiba, sholat di Mekah. Masjid Al-Haram. Begitu imamnya Syekh Sudais Isa, istaqimu takbir. Allah. Bismillahnya disirkan karena mazhabnya Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa komentar pertama makmum kita? Iki imamnya Muhammadiyah ya. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ah, itu. Jadi sudahlah. Saya pernah mendidik beberapa dai di Tripoli di Libya. Jadi saat belajar, saya coba kumpulkan. Ini kalian saya beri tugas ya. Nanti pulang ke Indonesia, liburan. Jadi 2 tahun sekali kasih tiket. Nanti pulang, coba cek di kampung masing-masing. Kebutuhannya apa? Jadi jangan pulang gak bawa sesuatu. Pelajari kebutuhan di kampung. Kesini lagi, nanti kita pelajari apa? Dalilnya apa? Kurikulumnya apa? Pulang ke tempat masing-masing, berdakwah sesuai kebutuhan tempatnya. Itu begitu mereka pulang. Kemudian setelah liburan 3 bulan kembali, saya kumpulkan lagi, saya tanya. Kamu pergi kemana? Saya ke sini, Ustaz. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Saya tanya, berapa penduduk Islamnya di sini? Apa jawabannya? Mantap, Ustaz. Gimana jawabannya? Alhamdulillah Pak, 95% di sini Islam semua. Masya Allah. Ditanya lagi ke Masanti kamu, sama ke Masanti kami. Yang 5%-nya apa? Muhammadiyah. Ini pun keliru juga. Ini sudah, kalau sudah Islam semuanya ada. Islam semua agama kita, semua Islam. Di Muhammadiyah itu jalan. NU itu jalan. Ormas, kita punya kendaraan beda-beda tapi satu tujuan. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, kendaraannya beda-beda, tujuannya surga semua. Karena itu hari ini berkenan saya mohon izin, saya mungkin materi tidak terlampau banyak hari ini, tapi saya ingin mempersaudarakan Bapak dan Ibu pada hari ini. Dari Rembang kita inspirasikan pada dunia. Ini siaran live langsung, disaksikan sahabat-sahabat kita. Saya disambut di Korea, hampir 10.000 orang pada saat itu, di stadion, yang menjemput kami Ketua PCIM Muhammadiyah. Disambut juga dengan NU-nya. Ada bansernya yang mengawal dan sebagainya. Dan indah persaudaraan itu. Maka saya dari Rembang ingin mengirimkan sinyal pada kita di Indonesia, kita juga pada dunia, bahwa insya Allah dari sini ada pesan persaudaraan, dari sini ada persiapan Ramadan, dan dari Rembang kita bangkit untuk menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat kita insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan, Ramadan adalah pintu surga. Ramadan adalah amalan yang mengantarkan ke surga. Karena itu menjelang Ramadan kita mesti persiapkan, ayo latihan puasa sunnah dari sekarang. Siapkan amalan kurikulum Ramadan. Pertama, salat. Saya cepat. Kedua, mohon izin, maaf. Siapkan interaksi dengan Al-Quran. Dari sekarang disiapkan, ada 3 pilihan. Bisa khatam Quran, silakan perbanyak bacaan. Nabi disebutkan dalam riwayat itu menghatamkan Quran setiap Ramadan. Diikuti oleh sahabat, diikuti oleh tabi'in. Imam Asy-Syafi'i setiap Ramadan 60 kali khatam Quran. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, imam bukan. Jadi makmum kadang-kadang, kan? Baik, dan Ramadan belum sempat khatamkan Quran. Anda siapa? Taib, kalau sudah khatam, coba siapkan. Kalau mau tidak mau susah, bagi. Ramadan misal 30 hari, bagi setiap harinya 1 juz. Setiap juz bagi dalam 5 waktu salat. 1 juz 141 ayat di Al-Baqarah. Bagi 5. Bagi 5, 14 ayat. Setiap salat, subuh 14 ayat. Bagi 2. Sebelum subuh 7 ayat, setelah subuh 7 ayat. Akan ringan bacaan Qurannya. Begitu dibaca 7 ayat, gak sampai 5 menit. 5 menit, 5 menit sebelum selesai sholat, 5 menit. Setelah sholat, 5 menit. 10 menit setiap selesai sholat. Anda khatam Quran selama Ramadan. Yang kedua, tilawah. Pahami bacaannya. Selama ini baca Quran, gak tahu isinya. Mulai sekarang, punya kurikulum. Ramadan, saya mau tamatkan tafsir Al-Baqarah. Selama 30 hari. Ayo baca, baca, baca, pahami. Yang ketiga, menghafal Quran. Ayo khatamkan. Bacakan, hafalkan. Jadi mulai sekarang bikin kurikulum. Insya Allah selama Ramadan, saya 3 juz. Selama Ramadan, saya 30 juz. Begitu Anda siapkan, kerjakan. Nanti kami ada tayangan khusus, ada tayangan di Akhir TV setiap malam Jumat, bimbingan hafal Quran dalam 30 hari. Kita akan praktekkan di bulan Ramadan, 30 hari menghafal Quran selama 30 juz. Alhamdulillah ada yang selesai dalam 27 hari, ada yang 25 hari, ada yang 20 hari. Saya berharap mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah, 30 hari Ramadan ini 30 juz kita hafalkan Quran. Tiga cukup dengan amin, kita siapkan dari sekarang. Ya. Siapkan mushafnya, karena itu 30 juz, 30 hari, saya titipkan lewat Pak Bupati, setelah acara ini, insya Allah kami akan hadiahkan mushaf 30, Pak. 30 eksemplar sebagai pendahuluan. Sebagai pendahuluan. Bulan depan, menjelang Ramadan, insya Allah kami akan kirimkan 3.000 mushaf untuk di Rembang. Kami serahkan kepada Pak Bupati, untuk masyarakat di Rembang, yang mudah-mudahan bisa dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Taim. Yang ketiga, infak. Infak, ayo galakkan infak saat Ramadan. Saya ulang, galakkan infak saat Ramadan. Ini amalan sangat besar. Disebutkan dalam riwayat, Nabi kalau datang Ramadan itu banyak berinfak. Infak itu tidak harus pakai uang, Pak. Ada uang, silahkan. Kerja dari sekarang, siapkan untuk infak, pos untuk Ramadan. Ingat, setiap rupiahnya itu paling minimal 700 kali lipat. Quran surah kedua ayat 261. Tapi Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Ya, setiap rupiahnya. Kalau tidak ada rupiahnya, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan, bisa dengan minuman, walaupun cuma segelas aqua, itu nilainya tinggi. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Anda berikan pada orang puasa, diminum pada saat buka, saat dia beribadah, pahala orang itu didapatkan oleh Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Ayo, karena itu orang tua kita dulu, itu sering pasang air-air di luar itu. Dipasangkan kemudian botol minuman, ada yang pakai galon, setiap orang kehausan boleh minum. Menjelang buka dibagikan makanan, itu sunnah dari Nabi SAW. Dan tolong catat kalimat saya, untuk urusan infak, Anda boleh berbagi bahkan dengan non-muslim. Awas, hati-hati. Bahkan dengan non-muslim. Barangkali tinggal dengan tetangga, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kalau Anda ingin berinfak, berbagi bahkan makanan, bagikan. Jangan hanya sasar orang Islam. Tetangga Anda ada non-muslim, perhatikan hadis Nabi. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya tercium sampai ke tetangganya, maka bagikan tetangganya walaupun cuma hafal tentang kuahnya. Masya Allah. Tapi baca hadisnya dengan sempurna. Maksud hadis itu, kalaupun Anda masak kuahnya saja pun, bagi kuahnya. Itu saking tingginya ajaran Islam. Sehingga dia tidak berprasangka buruk pada Anda. Anda masak kuah opor ayam, kuahnya aja isinya singkong. Sampai pada tetangga baunya, dia tidak tahu yang dimasak singkong. Bertanya pada Anda, Masya Allah, masak opor ayam tidak bagi-bagi. Padahal yang dimasak singkong. Jadi ketika Anda bagikan itu, lihat baik-baik. Dalam hadis itu tidak pernah disebutkan kalau tetangga Anda muslim. Masa? Begitu jadi, antarkan. Begitu diantarkan, tetangga Anda katakan, terima kasih Pak Jeng, terima kasih. Masya Allah. Katakan, bukan terima kasih, ini Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah mengalir di lisan Anda, tembus pada jiwanya, itu akan datang sebab hidayah pada dirinya. Besoknya lagi, bawa lagi buah-buahan, sampaikan. Kok baik sekali, kemarin kirim makanan, sekarang buahnya. Sampaikan, bukan baik, ini Nabi perintahkan saya untuk berbagi. Indah. Hari ketiga, Anda tidak mengantarkan, dia datang ke rumah Anda. Diketok pintu Anda. Begitu diketok, dibuka, sudah assalamualaikum. Assalamualaikum, terjadi perubahan di lisannya. Kalimat selanjutnya, Pak, apakah Allah dan Nabi belum memerintahkan hari ini ada buah dan nasi? Tidak apa-apa. Silahkan cek. Ini semuanya enak, Pak. Jadi kalau kita berusaha menerapkan ajaran Islam, tenang kehidupan kita. Tuh lihat, banyak pohon tuh sekarang. Kalau pohon ini ada buahnya, dan buah ini kemudian sampai ke tetangganya, ini rambutan nih. Bapak yang punya pohonnya, tapi sebagian buahnya ke tetangga begini. Kata Nabi, hakun mushtarak. Buah ini juga hak bersama dengan tetangga. Jangan biarkan dia minta izin, minta pada Anda. Sebelum dia meminta, Anda datangi dia. Katakan padanya, Allah dan Rasul menyampaikan, bahwa Bapak kan yang lihat buahnya. Bapak boleh mengambil buahnya walaupun tidak minta izin pada saya. Kok bisa? Aturan dari mana? Dari Pemda? Bukan. Bukan. Aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, saya yang melihat pohonnya, tapi kan Bapak yang lihat buahnya. Masa Bapak yang lihat buahnya, saya yang makan buahnya? Silakan ambil kalau ingin tanpa harus minta izin. Indah. Jadi begitu tumbuh, ada buahnya, dia ngambil, Anda ngambil, kehidupan itu akan selalu enak. Luar biasa. Tapi besoknya, ayam Anda main ke rumah dia. Dan dia belum tahu hukum ayam beda dengan rambutan. Rambutan ke tetangga bisa diambil, ayam lain. Karena belum tahu hukum, dia ambil. Masya Allah. Sorenya dia datang, terima kasih Pak. Ayamnya enak. Baik ya? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, ayo kita sambut insya Allah Ramadan dengan hati yang lapang, dengan persiapan yang mantap. Orang-orang Arab, kalau sudah lapang untuk menerima sesuatu, termasuk menerima tamu, tamunya akan datang. Ketika diterima, sudah siap menerimanya. Enak, tenang, persiapan bagus. Maka orang Arab akan katakan marhaban. Marhaban. Kata marhaban dari kata rahiba. Rahiba itu hati yang sudah lapang, siap untuk menerima apapun. Kalau Anda berusaha untuk melapangkan hati sehingga siap menerima apapun, maka ditambah tak di depan kalimat rahibanya. Kalimat yang berubah menjadi tarhib, tarhib, tarhib. Sebelum Ramadan, suka ada istilah tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan artinya usaha dengan sungguh-sungguh untuk melapangkan hati sehingga ketika tamu Ramadan tiba, kita sudah siap menyambutnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Hari ini adalah tarhib Ramadan. Semoga Allah meridhai apa yang kita pelajari. Bahasannya sudah saya sampaikan, tinggal amalannya kita kerjakan dan posisikan semua amalan itu sebagai pintu surga yang siap dibentangkan untuk kita kerjakan. Kalau Anda tidak serius Ramadan tahun sekarang, Anda mesti menunggu tahun yang akan datang. Dan berita kurang baiknya, kita belum tentu hidup sampai tahun yang akan datang. Karena itu, mari berlomba-lomba untuk bersemangat menyambut Ramadan, siapkan amalannya dan semoga Allah meridhai kita semua insyaAllah. Ada 3 cara, saya mohon maaf. Seharusnya saya menutup jam 9, ini sudah lewat 30 menit. Kami harus kembali ke Semarang, karena pesawatnya sudah menunggu, kami akan ke Bandung. dari Bandung kembali ke Jakarta, insyaallah di Jakarta akan ada syuting tayangan untuk Ramadan selama 30 hari. Nanti Bapak Ibu, materi kami ini selama Ramadan ada pemaparan untuk amalan setiap harian. 30 hari selama bulan Ramadan, insyaallah akan tayang di Trans TV, itu setiap menjelang buka. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan nanti di Trans TV menjelang buka, ada 30 episode bimbingan untuk amalan Ramadan. Yang lainnya bisa dilihat di Akhir TV untuk melengkapi kajian di hari ini. Ya, karena itu ada 3 sunnah dari Nabi menutup pengajian kita. Yang pertama cukup dengan hamdalah. Kedua kifaratun majlis kalau ada dosa atau perselisihan terjadi. Yang ketiga, Nabi kadang berdoa kalau dalam momentum tertentu sahabat mengikuti atau bahkan mengaminkan. Dalam pertemuan kali ini saya tidak tahu kapan lagi kita bertemu. Karena itu saya mohon izin menggabungkan 3 sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri dengan doa kifaratun majlis dan kita berhamdalah bersama-sama untuk menutup pertemuan pada kali ini. Mari kita bersiap untuk berdoa, menyucikan hati kita, membeningkan jiwa kita sehingga Allah menerima insyaallah untaian doa-doa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulikal karim. نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله kami mohon kepadamu jika di tempat ini ada siapapun yang datang membawa lumuran dosa maka jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya Allahumma wala hamman illa farajtah jika ada yang datang membawa kegelisahan maka jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya Allahumma wala asiran illa yassarta. Jika ada yang hadir di tempat ini membawa kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah mudahkan segala urusannya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Dan jika ada yang kau uji dengan penyakit, maka mohon ya Allah angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih ahwalana, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan diri kami sehingga mampu mendekatkan diri kami kepada ridhamu ya Rabbal Alamin. Bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami sehingga kami bisa menjalani ibadah dengan penuh kelapangan dan kenikmatan ya Rabbal Alamin. Allahumma wahid sufufana wa wahid baina mujtama'ina. Allahumma janibna minat tafruqah. Ya Allah, satukan saf kami, jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma hafid umara'ana wahdihim ya Allah ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin waj'alhum minal 'udala ya Allah mohon jaga para pemimpin kami berikan hidayah kepada mereka ya Allah dan berikan bimbingan supaya mereka bersikap adil dalam kebijakan-kebijakan mereka jauhkan mereka dari keputusan-keputusan yang bisa mengantarkan mereka ke dalam neraka-Mu ya Rabb dan berikan hidayah kepada jiwa mereka supaya menjaga kepemimpinan yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga-Mu ya arhamar rahimin Allahumma hafid ulama'ana waj'alhum minal mukhlasin wa arshidhum ya Allah fi rashadika libina'il ummatil islamiyyati ya rabbal alamin. Ya Allah mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam amalan dan dakwah mereka ya Allah. Beningkan niat mereka ya rabbal alamin, berikan kekuatan untuk membimbing umat sehingga bisa mengantarkan mereka kepada surga-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan keberkahan dan perpisahan kami perpisahan yang mengantarkan pada silaturahim dan cinta di antara kami. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma ya arhamar rahimin, qawwi ya Allah lisanana, qawwi jasadana ya Allah istiqbalna Ramadan. Ya Allah mohon kuatkan lisan kami, kuatkan tubuh kami untuk menjemput Ramadan dengan kekuatan amalan yang telah Engkau titipkan kepada kami. Allahumma barik lana ya Allah fi sya'banina. Ya Allah anugerahkan kami ya Allah keberkahan di setiap bulan Sya'ban ini. Qawwi ya Allah jasadana liqtida'i ya Allah sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kuatkan diri kami untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu di bulan Sya'ban ini ya Allah. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sya'ban ini dan berikan kami kesempatan untuk meniti amalan di bulan Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barik ahla Rembang ya Rabbal alamin. Allahumma barik ahla Rembang ya arhamar rahimin. Wahid sufufahum waj'al ya Allah bi'satal ifdam fi hadhihi al madinatil mubarakah ya arhamar rahimin. Ya Allah anugerahkan keberkahan kepada kota Rembang. Ya Allah anugerahkan keberkahan pada penduduk Rembang. Ya Allah anugerahkan keberkahan pada ulama-ulama Rembang. Dan jadikan dari Rembang kebangkitan nilai-nilai Islam yang memberikan inspirasi kepada dunia-dunia pada umumnya. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, secara simbolis, saya ingin sampaikan satu mushaf kepada Bapak Bupati Rembang. Sekaligus sebagai tanda persaudaraan, saya ingin memberikan hadiah kepada Muhammadiyah dan NU masing-masing insyaallah 25 juta rupiah. Mushaf ini insyaallah itu dicetak wakaf dari Syekh Ar-Rajihi, beliau dari Makkah Al-Mukarramah, yang insyaallah kami kirimkan 3.000 untuk Rembang. Mohon untuk bisa kok kamu untuk bisa membantu keamanan dan beliau Ustaz Adi Rayyan untuk bisa transit bersama Muspida Kabupaten Rembang. Terima kasih atas pencerahan yang telah disampaikan oleh Ustaz Adi Rayyan LCMA.